Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin Al Imamil Kamil fid Dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi thaharati ummahatil mu'minin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-azim wallahu a'lam bimuradih. Kersana pengatur waktu penata acara Nekusim Kuring Dipi Hormat, wabil usus keluarga besar Bapak Eye serang almarhum Ibu Entas, wabil keluarga besar Bapak Mamat serang Ibu Tati, jadi wasilah kersana sapala putra di Bapak Eye anu rumpahan sumbing kaji kampek hakikat izin Allah simkuring biasa hadir dinararaga syukuran karena nikmatna Allah nu dikaitkan sareng rencana pernikahan Neng Santika anu insyaallah baris didarupkan dinten enjing ka saderek Deni Hidayat. Wisata ajana diayakeun pangaosan malah mandar ku ayeuna pangaosan ieu ganjaran khusus sing didugikeun ka almarhum kersana Ibu Entas. Mudah-mudahan mantenna masih dina rahmat ridona Allah Subhanahu wa taala. Oge malah mandar ku ayeuna ieu pangajian ganjaranana pahalana barokahna sing jadi sabab para putra putri di dieu keluarga besar Bapak Eye menuju usaha sing langkung dibarokahkeun usaha naku Allah Subhanahu wa taala. Oge calon kedua mempelai Neng Sartika Deni Hidayat bi insyaallah dina denten enjing Deni baris ngahalalkeun dina kahirupan jatuh keramikna miluleuhkeun ka Neng Sartika kalawan nyukcruk galur sunnah rasul hayang cocok jeung ajaran Allah jeung sunnahna Kangjeng Nabi lewat pernikahan. Oge sekaligus ngahalalkeun nu tadina haram. Jadi mulai detik menit dinten enjing sabada akad nikah Deni bebas nyanyandak Sartika. Bicana kanu caang, kanu poek, kanu jauh, kanu deket, bebas. Seolah-olah Deni enjing de bade nanda tangan surat-suratna SIM, STNK, jeng BPKB na. Sebab orang nyandak motor ke mana-mana, ditilang ku polisi, daya surat-suratan, dicuriga ku polisi bahwa itu motor naon jeung motor bodong, pasti menang maling. Leres deh. Tapi lamun suratna komplit, tenang bae, aman bae, bari teu ngalanggar aturanana. Deni ge kitu, hayang aman, alim ditilang ku ronda. Ngendong di sertifikat teh hayang bebas, makana enjing ditanda tangan. Dipayuneun wali saksi, deni teh nanda tangan isukan teh deni. Iya deni teh ieu. Hati kitu lah molototan wae. Deni isukan teh nanda tangan SIM. Ceuk deni naon Kang Haji SIM? Surat izin mondok. Buka dua STNK, Deni ditanda tangan isukan dia. Naon STNK, surat tanda nurunkeun kolor, isukan aya. Diasongkeun suratna isukan. Nu katilu BPKB. Naon BPKB? Bukti pemilikan kendaraan brewok. Kumplit Deni isukan dibere surat. Mata geus akad nikah mah, lah tinggal nancep gas we Deni. Dan awas hati-hatinya, bisa loba logak. Ngebiur teh kenyung sabari weh. Hati-hati kalesang jalan Deni. Jeung oli mesinna pariksa heula Deni nya. Bisi mogok di tengah jalan. Aya oli mesinna merekna Kuku Bima eta. Teh cicing aki-aki cicing, kira ku make keneh nu kitu aki-aki. Jelas nama urang doang teh. Deni Sartika sing barokah rumah tanggana. Naon asep barokah teh subutul khairil ilahi fi syai. Allah nyimpen nilai kebaikan dina hiji perkara. Lamun rumah tangga anjeun disimpenan kasayaan ku Allah, insyaallah mantak tentrem hirup rumah tangga. Amin. Ya Allah ya Rabban. Sakitu. Satrasna atuh para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring. Nusami nafahati dahaplah murah barokah anu kalintang kusim kuring lebih hormat alladhi lam yurgar ismuhu anu tutiasa disebat kenami na kusim kuring para ulama, para kiai, para asatid hormat dan sim kuring punten tadi sebat-sebat namina sabab li tashrifan wa ta'liman di ilmihi ngamulyakin jengagungkin kana ilmu-ilmu na. Mudah-mudahan doakan ya para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadan sing diparanjangkeun yuswana, sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rizkina, tambi-tambi istrina. Kehela. Ulah waka protes kehela. Itu nini-nini geus calang ngaprek amin teu jadi kunaon eta? Iya bapak-bapak setuju? Setuju bapak-bapak. Ibu-ibu setuju? Masalah buat lo. Nah kiai nu nyandungna eceun nu riweuhna itu. Keun doa anu terakhir ulah waka nu penting para ulama, para kiai, para asatid, para anjang yuswa disehatkeun zahir batinna, diberkahkeun ilmuna, digarampangkeun milik rezekina, dipaparinan turunan anu saroleh tur salihah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atuh wabil khusus aparatur pemerintah setempat kersana Pak Kapolsek, alhamdulillah biasa hadirnya beserta jajaran anak. Oke, Pak Camat hadir ayah. Hah? Oh, diwakilan menuju ayah halangan. Alhamdulillah Pak Camat yang mewakili Pak Lurah, ayah Pak Lurahnya. Pak Lurah ayah, alhamdulillah biasa hadir. Doakan di mana pejabat aparat geus daek rerejengan jeung ulama, daek silaturahmi ka ulama, maka eta aparat eta pejabat berkah. Jadi nunggu aminan leuwih ti 40 Pak Kapolsek sing jadi Kapolres engkena. Tenang Pak Kapolsek, didukung tenang. Dina Polres jadi Kapolda kan itu. Da Polwil tos daya ya namanya. Kapolda jadi Kapolri engkena gitu. Napi nama kemana we, Pak Kapolsek lah. Nah penting karir terus berkah, amin. Ya Allah ya Rabbah. Alamin Palura sing jadi tapi kumaruntu ya nana dan bingung ini dari lurah paling kena anggota dewan dompata kadinya kelurahan arek jadi anggota dewan kelurahan ya moal lu bener ya teh aya na moal teh butuh aya teh naon bae cita-cita kalurah sing diijabah amin sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Jadi di mana aparat pejabat geus dedeukeutan jeung ulama berkah, tapi tibalik lamun ulama geus ngadeukeutan wae pejabat fitnah. Dengengkeun ustaz. Punten ye kuring ngobahas Karawang wios. Padak sok izin sing kuring lamun diulem ka Sumedang izin. Naon sababna enggak kejelung bahasana? Sumedang pan sejuk, bahasana halus, sopan. Karawang mah panas, gersang, kasar. Wios kuring kasar wios. Tak kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Di mana para ustaz, para kiai, ulama geus ngadeukeutan wae pemimpin, pejabat, aparat, maka jadi fitnah. Tapi lamun aparat pejabat ngadeukeutan ulama berkah. Itu tapi ulama ngadeukeutan wae pejabat fitnah. Ustaz, bebarengan wae unggal poe jeung lurah eta ustaz. Tiap lurah ini kamana eta ustaz aya di tukangeunana wae. Jadi fitnah ustaz, dina hiji waktu ustaz boga motor anyar, dipitnah ku masyarakat. Pasti menang mere lurah. Atau ustaz boga duit di mama. Gaji ge teu boga ustaz. Mangihan sangu ge aya nu maot. Kitu ge mau ditahlilkeun. Lamun henteu, kira ku ustaz mah payan lembur neng anu pae. Astagfirullah. Wah pelecehan eta ka ustaz teh. Jadi fitnah. Mantap doangkan para pemimpin. Ah lemes kan biasa tadi digeserkan ke penggar salib. Asa hari ini nabdi dukdek gitu ya. Nah ada lalunya. Punten ke penggeran ya. Para santri duh ya Allah. Apunten. Jadi ini ngalikan bujur wajib nanya itu kan. Kan ada demplon ya. Doakan para pemimpin, para pejabat sing istiqomah, sing amanah, sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mangati payun pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka nu maha suci. Puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka nu maha kawasa. Wering nitis wancin mustari ningkang mangsa nulugina. Takdir titis dipungkir kadar titis disinglar. Jauh dijugjug anggang diteang. Ngaleut ngengking ngabad dalut ngemat-ngemat nyakang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaranyok jeung ibu-ibu nu mararontok bedarana dokter marake Andro. Ngan kuring pesen ka awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok. Besi gating ngeling ngagenok sigada batok kana turuh jadi leklok kana cangkeng dadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok aya ngarontok. Aiger ke marapi alhamdulillah. Yakin urang Tonjong mah Tanjung Tonjong teh. Orang Tanjung, orang Cisarua, orang desana teh. Iya. Ciuya. Tos biasa nutupan aurat urang dieu mah alhamdulillah. Buktosna teh bener rarapih ieu ibu-ibu hebat. Nyaho kuring geus keur ngaji. Biasa we di luar pengajian mah berang-berang ka warung make utang somplak sabeulah. Leuhung mun herang geuneuk deui. Leuhung mun mulus hapur parat ka bujur iya mitami. Merobrom rangsang hayang najong. Mending kieu pantes insya insya Allah nutup aurat nurapi ngariung ngumpulung bongkok ngarenyok dihaflah mubarakah desanis kerinyuk suruk ilmu panemu ngalapa kabisa supaya bisa ngaronjatkan iman jeng takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bugia tiga wit getarning ati nu yang karut dinakal bukalian kau dengan panah anu ikhlas ngalangkahkan dua dampal sampai anti masing-masing bumina sejak ngupingkan pangawasan tiga wit dugi ke akhir mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah adus soleh. Atuh salam jenar rahmat ni wassalam kau lujengan bugia tetap salalawas naku Allah dilungsur dikucurkan tur dikecerkan kajungjunan alam anu pang nyong colang habibana wa nabiyyan al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada duriyah-duriyahna kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabiin akba'u tabiin kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Punten Neng Kartika Deni, nikah adalah ibadah. Ngana inget cek santri ibadah kabagi tilu kategori. Hiji aya ibadah nyeri, dua ya aya ibadah capek, tilu aya ibadah nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku nyeri naon disunatan. Ibadah disunatan teh sabab tujuanna rek nyampurnakeun ibadah ngan eta mah nyeri. Nyeri kitu aset disunatan nyeri. Naon buktina kapok. Teu hayang-hayang ih amit-amit. Atuh lamun disunatan nikmat bapak-bapak katagihan beureunan. Ingat baheula disunatan meni nikmat disukan manekat ek disunatan deui. Bea. Ibu-ibu teu kabagian. Kebagian profilna we wungkulna. Untung we nyeri, tapi sok sanajan nyeri, tujuan pokok rek nyampurnakeun ibadah. Jadi nyunatan budak teh eceul akang lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun budak lain, tapi tujuan nyunatan anak rek nyucikeun anak supaya sampurna ngalaksanakeun wudu, sah wuduna, sah salatna. Berarti nyunatan anak rek nitah salat. Seunu salah kaprah orang tua ayeuna nyunatan anak kan sakadar ngagugurkeun kewajiban. Bebas ayeuna mah urang jeung geus teu boga beban budak geus disunatan, geus diislamkeun. Aye kadituna budak teu dididik salat ku indung bapana, dianterkeun ka kiai henteu ka pasantren henteu ka majelis henteu, diantep bodoh eta budak sabada hajat disunatan puluhan juta dipake hajat nyunatan anak mubadir. Tongwa ka di akhirat di dunya bakal karasa akibatna. Kumaha ngantep bodoh anak ngerti kana agama. Maaf, encan di akhirat, di dunia ayeuna seueur kabejakeun. Berita di mana-mana, tiap daerah, tiap kampung, seueur keluhan ayeuna teh geus loba kolot nyari hate ku anak-anakna. Leres. Leres. Loba kolot nyari hate ku anak ayeuna. Tongko tingkah ku bahasa geus hancur budak ka indung ka bapa ayeuna. Didikan agama baheula indung bapa kana jadi anak masyaallah karak nguping dehem indung bapa budak baheula mah ngadeg-deg sieun ku indung bapa. Coba budak ayeuna polototan ku bapana. Malik molotot anakna ka bapana. Naon Pak? Naon Pak? Naon Pak? Kala ka bapana nu ngompol sieun ku anak. Baheula budak rek ngaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan. Maaf punten calikna geser saalit abdi bade ngalangkung. Anak urang kitu teh ayeuna. Jawab. Karaosnya ngantep bodoh ke anak itu tonggak di akhirat di dunia geus nyeri hate dilawan ku anak boro-boro pun ten indungna nagok nangtung diuk di tengah imah budak tengah liwat main tembrang wae budak ayeuna indungna deukeut nyungsep bapak ngecepat di tengah imah gogoleran budak ngalengkah daya punten gua jeung ngalengkahan bapana ngalengkah kagok nincak beuheung bapana meuning ngeceung anak juring sebuah amit amit terus nincak beuheung bapana ini menta hampura budaknya molotot ke bapana bokap sih bokap sanes bapak bokap tojol indungna ih nyokap datang nini na ah nyokap kurunyung akina oh nyakop riweuh bahasa ini ya amit amit budak ih loba kolot nyari hati kuan kuan gara-gara naon woi gara-gara saha hei era rek ngakuna ngeureun gara-gara indung bapana lalawara perasaan meureunan kumare nilai dunia geus nyolehkeun anak maaf jauh tong waka senang-senang, tong waka bangga anak bisa komputer, tong waka ngerasa bangga anak pandai bahasa Inggris, ulah waka ngerasa bangga anak jago fisika biologi, tong waka ngerasa senang anak ngajago teknologi. Maaf, pariksa eta budak nu jadi sarjana teknokrat, pariksa eta anak nu bisa bahasa Inggris, nu pasehat bahasa asing, pariksa eta budak coba hayo asongkeun Quran, geus pasehat can maca Quranna, tingali salatna, geus bener can ruku jeung sujudna, geus apaheun can doa tasyahudna tahiyatna, geus bisa can maca kunutna. Lamun bodoh nilai agama, nilai dunia unggul diantep ku indung bapa bodoh nilai agama, anak nu dibanggakeun di dunia di akhirat bakal ngamusuhan kana jadi indung jeung bapana. Indung bapana siap digusur ku anak-anakna kana neraka na Allah. Teridho abdi Gusti ka neraka sorangan. Kunaon abdi di ka neraka keun Raden Gusti, pan maneh mah teu salat, da teu bisa salat, tara ngaji Quran da bodoh. Punten Gusti, kabodohan abdi teu salat teu bisa ngaji Quran lain dijieun ku abdi, dijieun ku indung bapa abdi. Naha, pan bageur? Nya bageur indung bapa abdi di dunia mah. Abdi hayang mobil dipangmeulikeun, abdi hayang kuliah dimodalan, abdi hayang usaha dimodalan, abdi hayang nyieun imah dipangnyieunkeun, abdi hayang naon bae ge dilaksanakeun, ngan abdi teu bisa maca Quran, abdi teu bisa salat, diantep bodoh ku indung bapa abdi, diajarkeun can pernah, dianterkeun ka kiai ka pasantren can pernah. Lamun abdi ka neraka gara-gara bodoh dina agama, atuh kabodohan agama abdi lain dijieun ku abdi, tapi dijieun ku indung bapa abdi. Anakna naek banding di yaumil mahsyar di hadapan Allah. Di pengadilan Allah naik banding eta budak. Terido abdi kana raka sorangan, hayang jeung indung bapa abdi, digusur indung bapa. Ah, teu percaya saya njung teh heula. Keur keneh. Keur loba sidang ayeuna deui teh. Hayo ka ditu. Subhanallah. Loba lalawara urang. Rasan geus jadi kabanggaan eta anak padahal mah di akhirat ngagusur urang kana raka. Mantak weh ti dia hayo pariksa budakna geus bener can sujudna. Neng bageur geulis ka dieu. Kelas barang neng teh ieu teh. Ieu aya mama kuraku hilap. Pan abdi teh kelas 3 SMA mama. Geus kelas 3. Coba itu Quran anu mama cana ka dieu. Mama bade ngaos, apokana mah ka dieu keneh lah. Cana ku indungna. Buka Quran. Neng dia geura. Ieu surat naon neng? Pamacakeun coba neng. Ieu mama teu biasa. Ceurik kuduna indungna teh. Saksarajan anak nangis luhur sakola nacan bisa maca Quran indung bapa nak kudu ceuri. Naon sababna? Pasti ieu anak ngagusur kana ngakan. Nepi ka dinya can urang mariksa. Heuy. Heuy. Nepi ka dinya can mariksa anak. Sae, sae. Sae. Hayang digusur meureunna. Sok aya PR balik ti dieu. Cek ibu-ibu hanya kalah hadir aing mah. Sing salamat urang amin. Sing saroleh putra putri urang amin. Dunyana sukses, akhiratna sukses. Di dunia ngangkat derajat indung bapa, di akhirat ngangkat derajat indung bapa. Amin. Ya Allah ya Rabban. Jadi tujuan nyunatan anak teh asep merenangnya lain rasa kadar ngagugurkeun kewajiban nya. Sok geura waeukeun kana agama nu sabenerna teh ayeuna. Sabab budak rek nyampurnakeun ibadah. Ibadah pokona salat nu lima waktu eta. Hiji. Nu kadua aya ibadah anu dibarengan ku cape. Naon ibadah dibarengan ku cape Asep? Ibadah haji, umroh, cape. Margi eta mah ibadah fisik. Tawaf ngulilingan Ka'bah fisik. Teu salit nu wafat. Tamuna Allah keur tawaf sabab biak teu kuat fisik. Ayeuna mah tong nungguan hajian, umrohan ge padedet-dedet jamaah. Jan mayunan sa'i sofa marwah, sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo itu bulak balik kita jalan. Tesalit menyampoyong jamaah nyungsep nyuksup tekuat fisik leles. Jan ngaraksanakeun hajian ku Arafah ka Muzdalifah. Jan mayunan balang ula usto Aqabah tesaeutik batu nu nyasar kana sirah. Gara-gara kapedean ting jamaahna mabe ti kajauhan ge nepi ieu. Da padedet-dedetna jamaah mabe ti kajauhan. Bismillah ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar rajman lisyayatin warida lirrahman lempar cekuring bah teuna teuna ngabeletak sirah batur bocor. Kapedean atuh tong ti kajauhan bah mabe tebe ditue padedet-dedet sieun kagencet fisik pertaruhan. Tapi aneh bari ongkosna mahal, resikona nyawa, ibadah fisik eta haji jeung umroh teu aya nu kapok. Pasti hayang ka ditu-ditu deui. Kang haji ceuk haji pasti hayang ka ditu deui nya. Komodo acan. Dina acan hayang ka ditu. Hayang ka Mekah ka Madinah hayang. Entos daftarna teh acan. Rek saha nu mawah. Ih ngimpi. Hayang kan itu aya daftar henteu. Atuh pantes eueuh nu nyamper-nyamper. Da teh aya daftaranna. Ah, si Asep ngomong ngeuna daftar-daftar pan daftar teh henteu gratis make duit. Aya nu gratis. daftar kasarah ka Allah. Rumah sacana ongkos jeung bekalna atuh tong putus asa tina rahmatna Allah. Heula geun bae daftar ka Allah tiap bada salat da gaduh Mekah Madinah lain jelema beungar. Allah nu gaduh. Nu gaduh Mekah Madinah lain travel, lain yayasan haji tapi Allah. Nu gaduh Mekah Madinah lain Raja Saudi tapi Allah. Lamun rajin nyuhunkeun ka nu gaduhna, piraku teu dibere jalan rezekina ku Allah. Menta teu payun ka nu gaduhna. Teu salit jalmi lieuk eueuh sagap teu aya dahar isuk teu sore. Aya nu nasib tiasa umroh, tiasa haji, di mana bae jalan rezekina ku Allah didatangkeun. Teu salit jalmi sawah lega hektaran, kebon lobak lumak libuk teu kalebok. Si jabrik di pipir, si jamrong di kolong. Harta melimpah ruah, diajak ke Mekah, engke bae, engke bae, maot manten. Terus daya nasib. Ya Allah ya Rabbana ayo ulah putus asa tina rahmat Allah terus daftar ka Allah tiap bada salat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah gampilkeun jalan rezeki abdi, nasibkeun abdi dina taun ieu sing tiasa dugi ka haramain Mekah ka Madinah, sing tiasa haji ting sing tiasa umrah kalawan kudrah iradah Gusti. Terus daftar ka Allah. Tatangga simkuring alhamdulillah bari imah reot dina bilik. Ayeuna tos jadi haji suami istri. Simkuring kan ka Mekah ngajual sawah, teu gaduh. Kebon, teu gaduh. Eta duaan bisa ka Mekah ayeuna geus jadi haji, ayeuna syukuran uih ti Mekah. Meni ti mana eta duit 75 juta ongkos duaan. Sababiahna Kang Haji alhamdulillah. Boga budak hiji-hiji na parawan menang beasiswa da cerdas lulus aliyah kamari teh. Begitu lulus aliyah ditawaran ku guruna arek kuliah bebas biaya da pinter cerdas ngan anak abdina nolak da sieun ngariweukeun bapa jeung emak. Terus eta ongkos di mana ka Mekah kieu sababna mah eta budak teh meuli pulsa ka jalan pulsa HP aya mobil BMW eureun nu turunna penumpangna aki-aki eta aki-aki teh bogoheun ka anak abdi dilamar nepi ka dikawinna anak abdi tah ku aki-aki teh eta aki-aki teh bos limbah duitna miliaran. Abdi diberangkatkeun ka Mekah ka jeung indungna alhamdulillah tuh rezeki mah kitu ti mana be. Hayang ka Mekah ceuh hayang. Jawab hayang teu. Bikeun budak kaki-kaki. ka Mekah mah henteu anak ceuh rusak. Daripada dibikeun kaki-kaki mending bikeun ka kiai. Oh, kecewa. Oh, kecewa. Maksudnya bikin kasantri. Hoyong ka ditu, hoyong nasib hoyong. Sing rajin nyuhunkeun ka Gusti Allah nu gedak ngadu gaduh Mekah Madinah teh saha? Gusti Allah. Teu salit kajadian jalmi nu teu mampu geuning aya nasib biasa ka ditu. Alhamdulillah. Nya capek ibadah haji teh umroh teh tapi nikmat. Aya kanikmatan batin. Sim goreng kamari umroh nyanak jamaah 45 jamaah. Eta nu 45 teh sadayana pemula, maksudna pemula teh nemean ka Mekahna. Hayang umroh heula cenah nungguan hajian kudu 10 taun deui, ai daftar mantos kanggo hajian ngan hayang mayunan we umroh heula, itung-itung latihan praktek langsung hayo. Seseurna sepuh nini-nini aki-aki. Eta begitu datang teh ka Masjidil Haram di hareupeun halaman Masjidil Haram kuring ngajajarkeun jamaah sok jajarkeun sadayana bapa-bapa di sisi ibu-ibu di tengah dikepung dikelilingi ku bapa-bapa supaya bisa ngajar ibu-ibu sok aya selanang selonong ka ditu ka dieu awewena selonong boy jaga kuring dipayun eta gigireun kuring aki-aki geus muntah ka ihram. Bisa kadang ngecil kita aki-aki. Kuring kunan mbak. Lu, terus. Kuring kaya sarua ih lo mbak. Yang haji naon. Masjid Haram na di mana harapan ih. Lu udah kakara. warung cekuring iya teh masjid disangka hotel mereka atau mikir gak gua kaki-kaki hanya kali bejaan yang haji naon deui Ka'bahna di mana di jero masjid ayah kene atuh ayah aku leuwih ayah cekalan-cekalan cekuring balik ke tukang jamaah siap tuturkan kuring ayo labbaik Allahumma labbaik ngaguruh talbiyah ieu aki-aki jijireun lain miluan mingkin ngaguah ceuri tur mangus inget karena loba dosa dihajar ku talbiyah atau mungkin sedih meureunna wah kacau yang ngabimbingnya mohon bener yang ngabimbing giliran aki-aki bengeng ye talbiyah bah talbiyah tuturkan tekihat nah saya paksakan labai kau labai labai sian lebay atur labai kawah labai hukum manehna labai tekuat yang haji terus ganti-ganti surat ya Allah ya Allah Allah Allah tangis gitu lancar ya Allah begitu masuk Masjidil Haram karek ngamulai tawaf kelawung adan cekuring tahan urang sholat berjamaah ulama maghrib sok maka carali siap carali eta ku nikmat na nguping adan kacape ngadadak leungit euceuk kana ongkos ge ngadadak poho sareukeur memehna daftar meuni nya setor ongkos teh nepi ka Mekah mah poho kana ongkos di maktab, di swalayan, di pasar, di pertokoan, sing grebeg lalumpatan, lumpat ka masjid, sieun tinggalan berjamaah. Duka ari adan di Masjidil Haram make sembrani gitu. Da jelema teh kasedot. Beda jeung di Cikampek di lemur kuring, jelema ngadenge adan mararental. Di Karawang mah nu adan-adan ngopi-ngopi di Karawang mah kitu. Hayu di dieu. Oh, pokoknya dia mimitina kok. Nah, kalau nggak ada sing gerbek nikmat, kita nguping, kita penting nas seni itu didinya apa? Bapak agama kita tanpa seni sepi, leres, leres deh. Sok ada namun tuh mereka seni, genah mah. Sangat nape ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, Allah salah. Hayya 'alas shalah. Jelema datang ka masjid lain sarolat marawa bedog di jewang. Ya nu ngadadak edan di jero masjid. Gara-gara adan teu make seni. Kan make seni mah nikmat. Hade nu adan ge. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar. Jakarta. Eta mah. Hade nu kieu. Allahu Akbar Allahu Akbar bucin kaum itu sumedang ayo deh nukil Allahu Akbar pamajikan mah lototan. Das nyusok kadang subuh itu salah kina meureunna. Cicing ya ibu masa cicing. Tanya heeh coba hayo. Lamun di lembur teh aya pasantren, teh aya kiai, teh aya santri, riweuh. Bener. Sok lamun di lembur teh aya pasantren, teh aya santri, teh aya kiai, riweuh. Riweuhna ieu subuh. Subuh tengah aki-aki ada yang ikut festival aki-aki sudah. Lemur belang itu mangat. Parantau tabuh datang lima gerak carai. Mungkin ngelai wah, lain hararudang ni, menit merang sang, temalan lebur belah di itu, mangga para wargi, para tos caket karena subuh gerak acarai, hari gusti carai, marek carare deh ini hebat, aki-aki nafikun, atau masjid kosong kene. Dengung geus udang di titasar ya deui. Lain ulah ku aki-aki lain hapunten sepuh hapunten. Ngan ieu nu ngarora kamarana atuh. Mun urang ngandelkeun kolot wae isahan rek ngamajukeun agama di kampung urang. Leres teu? Kuring mah teu hariwang palurah eureun mah loba gantina. Can eureun ge palurah geus loba singceletuk hayang jadi lurah. Pakapolsek eureun loba gantina. Kapolres, Kapolda geus nyiapkeun calon-calon kapolsekna. Bener teu? Anggota dewan eureun loba gantina. Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden, tapi ulama kiai Imam Muadzin di masjid susah neangan gantina. Leres. Eta nu dikhawatirkeun ku urang. Ya Allah ya Rabbana, lain ulah ku aki-aki lain. Ngan resikona berat aya aki-aki teh tanaga leles untu beak paneta pangaruh kana makhraj ruksak kiroat leungit adam siga nu nyeri huntu halo nyeri gugusi juga pekimaman maksakeun riweuh adan geus pabeulit adan encan bengi eungap asma maksakeun adan khairun minan nanna haun matur as-salatu khairun minan naum ya minan nanna haun takwayahna nunggu sebiak huntu tong maksakun ngimaman bisi ruksak patihah matur goiril meh ngegurawil kraku patihah ngegurawil inna zolati manuk syukil manuk si syukil di bawah. Ya Allah, itu manusia di bawah. Pantak penting ayah penerus penting-penting. Kudu ayah penerus leres tak? Eta kiraat seni bener gening dina agama ayah seni. Sok hadroh kasidah. Lamun nu nyanyi nate diajar seni kiraat. Da moal ngeunah ka kuping. Leres tak? Leres tak? Ngimaman. Sok lamun teu nganggo seni kiraat. Da moal raos. Tapi ayah seni kiroat, kau mau di Mekah tanya Kang Haji cegah jaji. Nah gender hati-hati nguping imam. Stop. Wah tadi lu. Song subuh vakum. Luruskan sak, luruskan. Sok sana ajan macam-macam di Mekah. Tamplok Islam macam-macam aja di dunia. Allahu Akbar ngamai wai ayah. Allahu Akbar muter. Blak ayah. Aliran ngeheurin masjid itu. Banyak kuduna duaanan beakeun ku manehna sorang. Budak-budak suku Batur. Are gelut kuring harita. Atuh cingir keur bareh suku. Di udak ku manehna blok katincak. Orang luar Jawa. Kenapa sih Pak? Ngejar-ngejar kaki orang. Lagi bengkak tahu nih kaki keinjek. Maaf Pak Haji, kita sholat harus kena nih kaki. Maksudnya? Supaya setan gak lewat. Jadi jangan jagaan setan. Supaya setan terliwat. Yang kuring dipikir, setan terliwat jadi tepi ke kolong. Nah, so, gak menasuk karena jubah. Kumaha setan. Cek setan, ini ayah adik air. Lah. Cicing, awewe, cicing, cicing, cicing. Ini lain urusan awewe, urusan laki ya cicing. Aduh, ya Allah. Semacam-macam. Tapi dah ala laku, re. Alhamdulillah. Semacam-macam. Ya, tak imam takbir. kiraatna Allah Akbar. Bilal milu ngagoak Allah Akbar. Dengan darah poho itu kena ongkos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina As-Sirat Al-Mustaqim, Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Yasin ke teruas makmum tebetah Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd Allahu Akbar Nikmat tenang eta ibadah teu aya salat gegerebegan Tarawih di Madinah 36 rakaat Sasurat Yasin 2 rakaat Coba lamun tarawih di urang imam maca Yasin Yasin calangap makmumna ge kuah Yasin yo bagi malila diuk astagfirullah imam tenang jadi orang tarawih so kayak imam tarawih ku aki-aki laku mah Wabar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ngora di tukang geus buai. Ngetem ieu mah euy. Teu laku eta aki-aki ngimaman. Karak saroka geus digotong ku budak ngora. Iman slapeun bendung. Amit-amit. Aki-aki diperkosa, iya amit-amit. Dipecat eta imam, diganti imamna kudu gancang, laku. Balap imam na rally Bilal na ke semangat baca tenana ona batur sallu alih kita ngepung maling sholatnya lu bingung malaikat cek malaikat yang kumahangan nilai na ya tejel mati sarolat apa senam lantai ih amit amit budak ngora resepun di imaman tarawih kunu gancang datang agana kenceng budak ngora tapi aki-aki nini-nini ripuh budak-budak imam gelo imam edan lo gitu nih maca patihah temikirkan tajwid yang mahrod beledak-beledung aki-aki mak ngas-ngas di tukang ngah-ngah tenaga leles buteng engak ngas buka puasa ayo dah tarawih imamnya edan aki-aki karak ruku imam gue cucu datang aki-aki hulang-hulang tinggal sorangan mudah tapi kan nyungsep-nyungsep aki-aki bubar taraweh riwe di tukang aki-aki lima nalarumpuk pingsan nah iya mah nilap doheng nata aki-aki cik atuh ka pangajian teh pangajian ka pangajian teh kirang barah hasil ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun aya ketenangan dina ibadah. Allahu akbar nikmatkeun can aya hasil yang gerabak gurubuk teh parahukum tapi sanes di dieu sanes karawang di dieu lolobana. Ramadan nya minggu kahiji mun laku eta masjid pinuh. Minggu kahiji masjid pinuh. Imam ge teu kabagian tempat. Gok na kolong bedug eta imam. Mabeda kok aku ye masjid. Sabab open turnamen kene eta. Minggu kedua mulai babak penyisihan. Tilu jajar leungit. Geus mulai gugur, gugur. Islandia gugur. Selandia Baru gugur. Jerman yang bisa Spanyol balik panggilan nu menang mah eta Portugal. Cenah geus. Tilu jajar leungit. Minggu katilu mulai perempat final. Tinggal opat jajar nu tarawih. Minggu terakhir Ramadan final. Tinggal opatan di masjid. Imam aki-aki tiluan. Sabtos ngarali ibu tarawehna minggu terakhir. Jara rawuh tarawehna. Muka Jogja, muka Ramayana, anu paling jauh ke matahari. Jauh tarawehna ke matahari. Makin akhir Ramadan lain makin deket jeung Allah, malah jara rawuh jeung Allah. Neangan bekal jam lebaran, neangan baju lebaran. Ari hayang asup Idul Fitri, kembali fitrah. Ari hayang asup golongan al-faizin, orang yang menang di sisi Allah. Rek menang kumaha makin akhir Ramadan makin jauh jeung Allah. Tadarus eureun, tarawih eureun. Aduh, masih kene loba geuning kakurangan jeung kasalahan urang. Sing dihampura ku Allah. Amin. Sing paranjang jiwa urang sadayana, sing tiasa penak jeung Ramadan taun payun. Urang rek bebenah di ayeuna hayang ditampi ibadah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kadua aya kategori ibadah capek, ibadah haji. Tapi sok sarajan capek bakal dibayar ku kanikmatan anu daya hinggana. Bahkan sa Rasulullah man jaa hajjan yuridu bihi wajhallah kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Sing sajalma nu datang ka Baitullah sejak ibadah ka Allah niat nangan ukur tawajjuh ka Allah sabab inget kana ta'rifna haji teh nyaeta qasdul ka'bah lin nusuk nejak ka Baitullah sejak ibadah. Maka jaminanana dibersihkan sakabeh dosa naku Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Deni Kartika sing nasib tiasa kamutah kamarin. Amin. Ya. Bapak sa? Bapak Eye talentos kan itu Pak Eye Dajan? Dajan anak-anak nasib ulah cicing woy udunan tatiluan berangkatkan bapak sing gampang nasib. Amin. Amin. Almarhumah emak urang sok berangkatkeun aya badal haji. Cenah jadi haji eta emak. Ya, mana ting bagjana bakal jadi tabungan sampeureun di akhirat eta deposito urang. Mudah-mudahnya sing rampangkeun rezekina semakin berkah usaha dagangna. Amin. Ya Allah ya Rabban alamin. Nu katilu Neng Kartika Deni aya ibadah nu dibarengan ku nikmat naon Kang Asep? Nikmat eta ibadah teh nikah. Nikah teh ibadah tapi dibarengan ku nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah. N I K A H. Enna nikmat, I na istuning, K na karasa, A na aduh, H na haneut. Tulis Deni leh, seuri tulis lumayan teh. Jadi nikah mah ibadah nikmat. Atuh rek teu nikmat kumaha jadi panganten. Eceuk Akang tingalikeun anjing. Geus geulis digeulis-geulis geus kasep dikasep-kasep disandingkan di kursi pelaminan setelahnya akad nikah setelah dihalalkan. Bunga-bunga bagaikan raja dan permaisuri sehari. Betul. Betul. Terajol nu kosidah nyindiran duhei senangnya penganten baru. Tadi Karawang mah ngajawabna tolong kakolong gitu. Duduk bersanding bersendang gurau soalnya tata rolongan kan. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul, bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Nah gitu. Jadi gak siap jawaban anak terolong gak kolong. Malam isukan teh malam pertama jam panganten ketak nu di arep-arep mantak cek santri la farha illa farhal urus. Tidak ada satu kenikmatan yang paling indah di dunia ini kecuali kawin di malam pertama. Panganten lelaki tengah puting capek lapar ngoloyong ka kolong tempat tidur sabab ingat anjing-anjing di kolong tempat tidur nyimpen bakaka kamu setok tengah wangi. Maka eta bakaka disikat ku panganten lalaki. Beres nyikat bakaka, panganten lalaki naik deui ka luhur tempat tidur sabab inget aya sikateun hiji deui. Naon lanjutna bakaka? Saha bakekok? Bisi aya aki-aki teu ngarti nanya what's the meaning is bakekok. Maka dijawab ku si Asep, bakekok is bakakak brewok. Yes, tong diteruskeun. Ada urusan si Dedi, penting isukan. Ya Allah. Nyak teu kumaha-kumaha arek teu nikmat kumaha jadi panganten nikahun nun kakalik ha nun di mustaqulama kana kalimat ni'matum minallah. Nikmat ti Gusti Allah. Kumaha nikmat jadi pengantin. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak pengantin baru, masuk kamar pengen digendong. Malam isukan, oh Kartika manja. Pasti nade, ogo-ogo. Kibang di kamar, hayang ke kamar mandi, ke dapur, hayang digandong. Ah, gandong. Denny semangat bungkus. Mual karasa capek na mual. Ke pengantenan masuk. Ece, ma, ibu. Nyobaan peting aja lah tengah peting. Salah kikir sare, udang ke. Bapak udang, udang. Cusak nyaman sih, capek, balik nyanyi. Yang kau cai gandong, di gandong mah aku salah ki. Paling kita jong bujur ini kusorangan. Manja sih, tiba ke dapur mana perlu gandong. Kejam lah laki gitu kan. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak pengantin baru, masuk kamar sulit ciwitan. Denny diciwit ku ikan tapi kau boleh cek getihan mual ngambek Denny mual ke pengantinan mah Denny itu karasa nyari ente malah ogoh Denny tengah darak cadel men tadi diciwit bari cadel iwit tinggai pengantin dimana-mana semua darak marondokan letah nanti. Tibang panganten lalaki ka warung balik telat eta panganten awewe mending ngaguak manja candel anak aeti bahasa Arab lain mending anak aeti maksudna ka mana wae sih mending anak aeti atuh panganten lalaki na kabawa milu ogo milu candel bari ngajawab etel oko nasi rokok mending etel oko. Cek pengantin lalaki nak awan ti cina maksudnya man awan sih pengantin awewe manja mingkin cadel yentan atentit pengantin lalaki pusing bahasa planet mana enteng arti nong gitu yentan atentit neon iya bujal atel syaetik atel bujal gebebeja digaruhan. Ece hudangkeun salaki tengah peuting ayo nu geus rumah tangga taunan keur karek tibra salakina dihudangkeun bapana hudang-hudang cenah naon sih kang we atuh bujang garwan digaho mah ku salaki salakina ngorejat kasurupan geureuk ku sorangan Ya Allah ya Rabb. Iya nikah teh nun kap alif ha nun nikmat heula tina kapna aya karoha cek ulama naon karoha aya riweuh aya bingung aya susah tapi kartika deni moal wae kamangih eta aya nama nun heula nikmat. Dan ingat di mana datang nikmat dikirimkeun ku Allah gancang jawab ku syukur. Eta kuncina yang berkah jelema resep syukur sedangkan di mana syukuran kana nikmat jeung syarat hukumna wajib. Antak Syekh Tajuddin As-Subki berkomentar najamul jawami wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Syukur kana nikmat Allah wajib menurut syarat. Urang diberi nikmat hirup syukur manfaatkeun hirup jeung ibadah. Urang menang rezeki anu halal anu berkah syukuran tuh bere mere mawe kana sejen anu keur butuh kitu syukuri nikmat Allah mere peringatan di surat Ibrahim bismillahirrahmanirrahim wa idza'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid wallahu a'lam bimuradih. Eta dina ayat Allah mere dua pelajaran hiji tentang janji nu kadua tentang ancaman. Mana janji Allah la in syakartum la azidannakum ieu janji lamun anjeun syukur kana nikmat-nikmat kaula pasti bakal ditambah eta nikmat Allah moal sulaya tina janjina. Nganu jadi masalah Asep kalimat syukur teh kalimat tu gampang diucapkeun berat dipigawe nya. Ai syukur teh kumaha tu Asep? Syekh Zainuddin Al-Harrawi mengomentari syukur ijra'ul a'dha fi mardhatillah wa ijra'ul amwal fiha. Ngagunakeun anggota badan dianggo ibadah, harta benda dianggo ibadah. Sok lamun inget kana tafsir eta kana ta'rif syukur eta anggota badan dianggo ibadah, harta benda dianggo ibadah, pek tanya diri urang masing-masing. Soca anggota badan, naha molototna soca? Betah maca Quran apa betah nonton TV? Jawab. Can bisa syukuran urang. Diasongan Quran maka raksa ayat dua ayat burem ada dak leungit hanjang tapi ka mana? Tapi geus torojol si boy. Anakna ngaliwat areupeun indungna digedugeun sirah budak ulah ngaliwat ka dieu ka tukang polong bukan remote aja digiukan ku indungna sieun direbut ku anakna seueur maksih can bisa syukur bahkan bingung sieun kuring ayeuna ya Allah ya Rabbana ku puasa kamari lain batu sieun kuring. Ya, ya cara TV tapi berang tilohor nepi ka maghrib jeung bari nungguan adzan maghrib rek buka puasa. Nya seueur siaran dakwah na TV leres teh. Tolab ilmu urang teh dina TV tapi selinganana ngaruksak kana ganjaran ibadah. Aya acara pengajian, aya iklan gym merawat kecantikan kulit Anda. Meni herang. Meni betah. Komo hand body Rexona kelek. Tapi nyara rambung iklan eta mah nyara rambung. Rexona penggunaannya untuk apa? Untuk menghilangkan bau ketek. Ketekna ditinggalikeun. Odol iklanna jang naon jang memutihkan gigi untukna ditinggalikeun teuing aya hiji iklan turin teu ngarti naon softtek jang naon coba tuh ditempokeun eta ujug-ujug softtek naon eta karolongan lumpat kuring jadi mikir oh berarti softtek mah jang mungkus tuwur meureun gitu. Jelas iklan teh iya pamit. Makana tingali sigana mah adil teh seimbang di acara pengajian, di acara jang ngaruksakna deui aya. Tapi seseueuna pan kanu teu manfaatna barudak resepna. Jeung loba kajebak Ayo acara nu nepi ka resep ku barudak, nu kuduna waktu ibadah dipake ngaji, dipake belajar fikih, tauhid, salat. Lapun ti magrib nepi ka isya, nungguan TV we film sinetron. Leres. Jadi we bararodo anak urang teh. Da loba kolot ngabelaan TV daripada ngabelaan anak. Keun anakna bodo teu ngaji, nu penting sinetron teu katinggaleun. Secara tidak langsung gitu. Seueur we dididik ku TV barudak, indungna ka pangaruhan, anakna ka pangaruhan. Moral ararancur, budaya minuman ancur ka pangaruhan ta budak. Teu jadi jaminan kadang-kadang indungna haji, bapana haji, anakna keur nyungsep di pos ronda, mabok beka, keur nyimeng, sakau hayang mabok eueuh modal. Ya Allah ya Rabb, tingali tingali kajarnya. Pinter Yahudi teh nganjeulkeun Islam secara halus. Darek nembakan langsung ka umat Islam teu waranian, Yahudi Amerika teu waranian. Naon sababna? Apaleun Yahudi-Yahudi dunia bahwa Indonesia teh hebat, pejuang-pejuang handal 350 tahun dijajah ku Belanda, tetap nanjir Indonesia, mampu musir Belanda. 3 tahun setengah dihajar ku Jepang, tetap nanjir Indonesia, mampu memerdekankan bangsanya. Mikir Yahudi kucara kumaha ya supaya ancur Indonesia mayoritas Islamna, sedangkan secara halus moralna nu dianjurkeun melalui fashion, food, makanan, minuman keras, alkohol, obat-obatan terlarang terus diwowai supaya naon ancur ancur naonna akalna heula. Sabab lamun geus ancur akal sehatna maka leungit imanna teh jelema. Ladina liman la aqlana. Teu aya agama anu teu sampurna agamana hiji jelema lamun leungit akalna. Mantak seueur kasus kajadian budakna mabok wani maehan bapa, budakna mabok wani merkosa indung, budak mabok menepi ka wani merkosa jeung ngabunuh budak SD. Tingali jaman ayeuna leres teh. Leres teh. Ku pasien budak danan kajebak leungit ka era barudak awewe. Tatangga kuring nini-nini tapi kacirik yang make lencing. Dipamelikeun ku incuna warna pink. Nini-nini make lencing warna pink, nabujurna teh aya gambar Hello Kitty. Gigirna gambar Frozen. Hareupna aya gambar Upin Ipin. Budaya merekan hareupna teh betul-betul betul. Ya betul-betul peor. Pas asep sentimen meuli ulah make lencing. Make lencing mangga. Jadi jangan jaga-jaga bisa aya angin puting beliung asup kana rok eceh. Rok nyingsa. Aya legging nutupan kulit kitu. Yeuh mah rok mah teu dipake, legging we tapi kan nyepret. Nyitah. Leungit ka era awewe jaman ayeuna. Geus leungit sifat erana. Lamun marake calana, calana nu salakina. Riwe unggal poe pasti aja salaki parbut calana. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Riwe akina reka sawah unggal isuk lieur nangan kolor leungit wae. Kan eta dipapake ku Injuna si Novi, si Dewi, si Reni, si Repa, si Nunung, si Tati, si Acah, si Aci, si Epon, si Eis, si Oda, si Yahya, para rakyat, si Acah, si Aci, si Acoh, si Unah, si Omah, para rakyat. Absen kabeh. Majar genteh model gaul, nyian erok teu diukur, make napa luhur-luhur dahayang katempo. Yang gak tinggali kenal pot. Wow, racing, racing. Ernen, Ernen. Cik budak ngora. Apal kuring dia opatak ngebul hidung dia metamu. Baru-baru heran geuneuh. Teu pantes kurang meninggalkeun rapih insya Allah. Syukuran karena nikmat Allah soca bentak dianggo ibadah. Neng Kartika yang deni bager lamun hayang berkah rumah tangga eusian kusyukur kana nikmat Allah dengan cara anggota badan dipakai ibadah, mata betah membaca Al-Qur'an, bibir anggota badan sok gunakeun basihan ku tadarus, basihan ku zikir, basihan ku loba maca istighfar, basihan ku loba maca selawat kakangjeung Nabi Muhammad. Ya loba sih teh bibir teh ku ngagosip jeung ngarumpi ngomong ke tetangga we ayo ece-ece isuk anak ka dieu ngobrol deui di dieu kunaon kitu nya ih pancang beres eta kamari berita berita teh biasa tetangga sebelah teu kahati urang salah kita teu gawe tapi kabeli motor meni anyar duit ti mana manehna datang babaturan heuri kuring mah nyaho cenah ti mana ngiridit meni tarik nyebut ngiridit nanti aneh. Waktu nu ngiridit manehna nu riweuhna. Aya nu panasan kana dunia model kitu aya. Batu nu meuli motor manehna nu ngebul. Teu nyambung kudu nu make knalpot nu ngebul. Batu nu meuli termos manehna nu ngagolak. Teu kudu nu macai nu ngagolak. Rek panasan mah mending kana iba. Batur bisa salat berjamaah, geura ku saya teu bisa. Kang rek ka mana? Masjid berjamaah. Jadi panas. Dagoan Kang, abdi rek ngiring berjamaah. Mantap. Eceh balik ke mana? Pangaosan nyai ibu-ibu rutinan ayeuna teh. Ih jadi kabita. Eceh antosan abdi bade ngiring ah pangaosan. Sip, hebat. Kitu henteu. Rokok-rokok. Ya Allah ya Rabb, kana mending anggo zikir daripada tambuh waktu teu pararuguh mubadir. Anggo zikir rubbun lisanihi bi zikrillah. Basahi bibirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Ingat ka indung urang baheula lamun ngais orok ge teu lepas lambaina ku zikir. Aing ngobrol jeung orok dengan Allah. Allah, ih sepuh kapungkur mah. Mere didikan tauhid iman teh ka budak bener-bener tina pangkuan keneh. Orok dimandian, dibedakan, di kayu putihan, disedot, disifat, dikembol ku makna. Mak baheula mah bari ngobrol jeung orok. Si kasep, si pager, sing bager-bager kasep, sing soleh. Allah, ya Rasulullah. Ngobrol jeung orok. Ayeuna kitu teu eceh ngobrol jeung anak. Hei, kitu henteu. Budak dimandian, di kayu putihan, dibedakan, disedot, disifat, tapi kebabak belur beungeut orok. Paku pinggung di gembol di pelototan anak tak iya makin nanya anak sah ku anak maneh eta orok jadi liurin kulang huleng cek orok itu anak sah itu di aku ku indung anak tak iya ku katep-katep teuing ah bapak anaknya sok aja gitu bapak anaknya ah benar tuh bapana aya nu kitu bae balik ti pagawean inget ka anak datang ka imah anakna mapang bisa leumpang geus capetang cek anakna aya puyang nah, budak mah kitu kan kuring sok inget ka budak nu kuring ngopat nu kaopat tah keur capetangna keur cadelna kitu mun kuring balik ti mana-mana ngaji teh aya puyang bawa adus kitu ngomongna teh budak apa budak kuring mah leutik-leutik ge tiap kuring balik ti mana-mana pasti mawa kardus. Berarti berkat eta teh ti panitia nya ti mana tuh. Siapkeun ti ayeuna ka haji. Mun kuring balik ti mana-mana ngaji teh haya puyang bawa adus kitu ngomongna teh. Budak apa budak kuring mah leutik-leutik ge tiap kuring balik ti mana-mana pasti mawa kardus. Berarti berkat eta teh ti panitia nya ti mana tuh. Siapkeun ti ayeuna ka haji. Wajib eta. Ciri khas kuih ngaos nyana oleh-oleh berkat. Sabab pernah kajadian trauma kuring eta. Wih ceramah ti Indramayu datang ka bumi lengoh ti nyangak nanaon subuh gegedor ka panto bojo muka panto ngahuleng ningal kuring lengoh cebun bojo ulinnya ulin ceramah kuning teu mawa berkat panitia napohon coba pan resiko eta kurma capek kuring datang ribut ka imah jeung pamajikan mantah ti harita jadi peringatan daripada kuring capek balik ceramah datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Terima kasih atas dukungannya. Hidup kardus. Bawa ngaji, bawa. Tahun yang ngapur ini. Belah di tuh mobil ngaji, belah di itu tuh. Eh, bisa salah ngasukun. Pernah kejadian dia, ya. Tanya, berkat kulit asukan mobil lurah. Ngareneng. Untung CS lurah, nak. Haji, tos duit ke bumi, tos. Kalau dimakengin berkat, alhamdulillah. Cepuring, pung. Gua berkat, ayo salah hasil. Gecuriga, sabar kuring melengo. Haji dengeng, terlurah sya. Ditulisan tekat disna. Itu tuh dipariksa. Pariksa, dipariksa ayat tulisan. Kango kiai. Nu aing lurah anteu keun ka aing lurah mah jauh atuh geus teh nya lurah eta milik lurah kitu milik mati mana mantak lurah kudu rajin teh hadir jeung kiai subhanallah we panitia poho mere kardus ka kiai ya Allah ya Rabbana subhanallah bo bo bapana balik di mana-mana cek anak tak ayah puyang bapana ngaguak anak tak iya ini anak nge sidang bisa ngomong ngajawab anak nge balik ngajawab nunjuk cek anak nge anak iya keselin anak nge renang jadi aku ke bapak anak tak iya anak iya. Tapi lumayan, ibu lumayan. Apalagi katanya, ubar pasea. Eh, bener. Kalaman ke kuring. Kuring balik ngaji di mana-mana pun bojo pundung. Manyun di tengah imah. Kuring neng, dia kedap. Ayah perjogi. Tuh nyampur ke, manyun. Kuring mikir, kumang ubaran anaknya. Ingat kadinya, anak taat. Kuring nyampur ke, kapa majikan ukur manyun. Bari dodongkuan. Hari pun anak kuring aku wak. Dengan lipat macam apa? Cekuring. Anak tak iya. Oeng-oeng anyun. Eta pemajikan kurmanyun. Langsung wak-wak-wak. Mudak-mudak. Nanti kamu rosot samping. Kekatin cak. Kocak. Dengan kenhelak. Curiga wain anak tak. Sok apal ke lece. Lumayan katanya. Ubar pasya. Bisa balik di mana-mana datang ke imah salakit. Pundung manyun. Lece boga ubar kata. Cager salakit. Langsung. Ibu ke dapur. Nyeduh cai kopi. Asongkin ke salakit nuker manyun. Bari ece ngagua. Anak. Iya. Oeng-oeng ideng. Insya Allah. Ece. Dicabok langsung. Atuh dah hidung nama kita dibawa, ih, ulah dibawa. Ya Allah ya Rabbana, syukuran karena nikmat Allah lambai dango iba. Baiklah, indung barinya sehingga istighfar astagfirullah, Rabbal baraya istighfar. Budak cerik tengah peting di ampang kuku indung najang bager kasih pulah cerik layakil kaganggu tatangga nuker istirahat sok perum deh bager istirahat mage capek tisuk meluk nepi kasore ngaulaan maneh aina tengah peting karak ngalenyap kudu nyaring deh ngaulaan maneh deh tenanaon ma ikhlas marido nupanting maneh jadi budak anu soleh bager kasih ya ngenges gede sing bager toat ka Allah toat ka Rasul nurut ka majeng ka bapak ngan memeh perum memeh sare bager makrek wasiat ka anjeun tancepkeun dina hate anjeun anterkeun emak jeung bapa engke di akhirat kana panto surgana Allah sok bager peureum subhanallah walhamdulillah. tasbih memeh dikir wasiat heula ka anak nerap dina hate eta budak tengah penting wasiat ka anak dimana nginjak remaja dewasa eta budak ka dedengekeun wae ucapan hindu anterkeun emak jeung bapa kana pantos surgana Allah mikir ta budak berarti kudu saleh kudu ibadah karunya ka emak jeung ka bapa pernah teu wasiat kitu ka anak tengah penting jawab yang hareupan budak cerik tengah peuting sok ngomong naon indungan he repeh siete do indungna nu budakna nu cerik indungna nu kasurupan ya Allah sok eta apalkeun wasiatan anak tengah peuting geus wasiat ka anak anterkeun emak jeung bapa ka di akhirat kana pantos surga Allah sok bagelar sae tasbih dikir indungna menang ganjaran budak damai hatena na menang ganjaran bibir dipake syukur ka Allah bari nyese sallallahu rabbuna ala nurin mubin ahmadan mustafa sayyidin mursalin hebat maca salawat ka nabi teureun-eureun bibir syukuran ka Allah matak sok emut kena pengandikan almarhum Allahumma yarham guru besar urang Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas la yanfa'u fi hadaz zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-layli wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar daya manfaat bikin umat akhir zaman sabadana tadarus maca Quran ayat 2 kalimat nu lebih bermanfaat deui naon berang penting loba maca istighfar nu kadua berang penting loba maca selawat ka Kanjeng Nabi Muhammad naon salahna atuh keur nyayur istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah kurang uyah astagfirullah astagfirullah coba mama-mama pulang sekolah mau bobo mah ayo bobo mama mau masak papa bentar lagi pulang soalnya suka lapar pengen makan coba adek tidur ya sendiri mama pengen diayun mah ayo mama kembali ngaji menang ilmu sok berem Allahumma salli ala Muhammad nuka kuping teta wedi mah hebat teta indung mah cuma lain kadang budak rek sare bere hari Minggu keturut ayah ke kotanya budak luncat tina ayunan boro-boro tibra tu bisa sare budak kapangaruhan ku lagu mikir na budak yang dirapai Minggu dari kulit ka kota jeung ayah keun bae atuh Asep da lagu budak eta mah nya lagu budak tapi eusina nita kulin teu naon pake lagu silakan tapi tolong kalimatnya yang ngedidik ibadah lain ngedidik kulin kreatif indungna ganti judul lain hari Minggu hari Jumat ceng bagir kasep sok bener mabok lagu anyar menang ngaji kamari sok kupingin pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus ya temen pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya hey, la ilaha illallah nah tulis mumun lumayan saya guru TK PAUD tulis PAUD dah coba mere lagu ka budak teh atuh nitah ibadah ulah nitah ulin wae pelangi pelangi ganti mengaji mengaji mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji mengaji cinta Al-Qur'an tulis hebat datang bapak nak yang bagus kasih sok bobo bapak kebuka lagu matematika tengokkan ji jeng hiji jumlah kan jadi dua namun bisa ngaji engke nah bisa ngadu ah itu kan lumayan matematika dua jeng dua jumlah kan jadi opat mun bisa ngadu ah engke bakal menang berkat lumayan empat jeng opat jumlah kan jadi delapan mun loba berkat moal hese barang hakan lumayan delapan jeng delapan jumlah kan genep belas barang hakan pasti bakal awet beas lumayan genaplah jeng genaplah jumlah ken tilu dua mundus lupa beas bisa merek kami toha alus tilu dua jeng tilu dua jumlah ken genep opat bis merek kami toha pemajikan bisa opat eta setuju bapak-bapak saya ibu-ibu setuju alus pertahankan. Ya iyalah bu, pertahankan. Lo rasa? Rasa bu? Bu hayang tegaduh caroke tetap setia ke ibu. Hayang te di pasian ilmu na, diamalkan wa tilu ilmu na ta tulis Kartika tulis supaya dia tetap cintanya untuk Kartika ilmu na tilu hiji naon asep nuka hiji ibu Kartika sing pinter nyenangkan hati saraki kubahas ulah culang ulah cerew komo sok popolot komo ditambah ciduh muncrat kena banget saraki ulah sok bau dezigong gitu deh sangat popolot tak kasar lagi ayat yang pemajikan sok polot teh kasalaki. Wah, wae bapak-bapak si udon kawe. Teu aya nya punya. Teu aya kok teu nu ngaku. Bahasa senanggeun ada salaki ku bahasa. Upami ngobrol Siti Khadijah ya neng Kartika sareng Rasulullah bojona Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha eta Siti Khadijah mah tarawantun ngaluhuran suanten caroge. Ya Humairah gelis bageur ka dieu sakedap Khadijah nyamperkeun bari tungkul rendah suarana labbaik ya Rasulullah bade aya naon Gusti utusan Allah. Lamun teu ngarepotkeun, nuju teu sibuk, pangnyeduhkeun cai susu kauna kersa teu mangga Gusti didamelkeun ku abdi antosan sakedap. Hebatna si Tuhan bahasa. Beda jeung Khadijah Karawang. Salakina balik ti sawah macul teh nyai pangjenkeun kopinya. Tojol pamajikanna datang. Jieun pesorangan. Tah termos, tah gelas, tah kopi hareupeun irung. Astagfirullah, Tuhan teu dicakek eta pamajikan. Siti Khadijah mah teu kitu, labbaik ya Rasulullah, badaeun Gusti utusan Allah. Hiji, dua, senangkeun Kartika hate caroge ku tingkah laku. Siti Khadijah upami ngobrol sareng Rasulullah sok tungkul mastaka teu wantun neuteup kana wajah caroge. Istri orang kitu teu paing ngobrol jeung urang. Jawab Pak jujur, jujur jawab kitu henteu. Kumaha atuh? Maka cobaan ibu balik ngaji ti dia ngobrol jeung salaki tungkul. Ku salaki diangkat nengah leles kieu deui. Sehingga salaki nyokot gantal diganjal. Masyaallah ku akhlak. Rasul bade kaluar ti bumi na bade berjuang. Khadijah ngajajap nyepeng pandangan Rasulullah deui ka payun panto dicium pandangan Rasul. Gusti bade angkat berjuang teh. Sumuhun leres. Leres doakeun sing hasil perjuangan kaula. Didoakeun ku abdi sing panjang yuswa, sehat walafiat, hasil perjuangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Alaikassalam ya Rasulullah. Diteuteupna panto ku Siti Khadijah sehingga belok dari satu jalan Rasul gak kelihatan. Khadijah masuk rumah, kunci pintu, ngadoakeun caroge. Ibu kitu ka caroge. Duh deui wae non arahunana teh. Gusti. Cik, aduh balik ngaji teh hiji nu beunang. Mulai besok salah kira gawe anteun. Tapi kalau wang pato. Cak. Kumandang bang salaki. Nyai akan rek berangkat digawe doakeun. Cak. Didoakeun pisan. Ura cekal dengan salah kicu kang pada angkat nanya doakan ya akan sing hasil milik rezeki nomor kan halal jangan bekal ibadah insyaallah didoakan kuanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteupeun anak panto. Lima lengkah salaki tina panto teu ngagoah. Kang manja. Ameh kadedengekeun sorak urang ku salaki. Salaki urang moal ka mana-mana deui moal. Kang, naon sih? Awasnya Kang, titi DJ. Salakina ngahuleuk titi DJ. Naon nyai titi DJ? Hati-hati di jalan. Gaul. Salakina bisa ngajawab. Jek salakina, insyaallah nyai Dedi Dores. Tawah jiga ngahuleuk. Naon Kang Dedi Dores? Dengan diiringi doa restu. Apalkeun engkom lumayan eta. Tingkah laku tilu senangkeun hate caroge ku dandanan punten badan aros ece kagelisan ece kangosaha jawab sing kompak kangosaha jawab kangosaha nah, tukang ojek ah jujur bener ya iya secara tidak langsung ya tak. Reka undangan maka pasar bebek belur pabrik cat pararina kana beungeut kabeh. Hideung beureum koneng biru araraya. Tiap pojok disebut. Ojek liwat aja ka pasar, buat jelong. Salagina teu kabagean. Kabagean balik di pasar we bau kelek deui, bau kelek deui. Salagina deukeutan ku pamajikan dengan bersin deui, bersin deui. Siti Khadijah matos cantik alami dandan lagi ketika mau jemput Rasulullah rek ngobrol sareng Rasul dandan sehingga dina hiji waktos katingali ku Umar bin Khattab ti enjing Rasul calik ngarendeng sareng Siti Khadijah nepi ka sonten kaget Umar bin Khattab aya naon ya Gusti Rasulullah meniku betah-betah teuing ngarendeng calik sareng Siti Khadijah dina hiji waktos ditaroskeun ku Umar bin Khattab ka Rasulullah Rasul ngawaler anjeun ningali kaula kitu Umar leres. Dina hiji waktos mah tos kapengker lah Gusti meni betah calik sareng Siti Khadijah meniku betah-betah teuing Gusti dijawab ku Rasulullah rek teu betah kumaha kaula ngarendeng sareng Siti Khadijah neuteup wajahna teu bosen ngambe sesengitan nu dina nempel dina acukna jeung dina badanna rarasaan sesengitan surga anu dipikaresep ku kaula betah kaula alim tebih sareng Khadijah coba eceh kitu tiba ngobrol jeung salaki dandan heula. Salaki moal bener diuk nage usak isep depan rumah komo caroge witi mana-mana Rasul witi mana-mana rasa capek pusing hilang kenapa? Kena yang buka pintu bidadari bergetar bibir Rasul baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku subhanallah sok ibu gitu. Salaki balik gawe jam 5 sore ibu ge salat asar dandan. Anak nang nonton, mak kondangan. Sang hajat. Madandan sore-sore ngajemput bapak. Ke mana mak? Bandara, bandara, bandara. Bapak di sawah naik kapal. Ya nyungsep na galengan. Di mana mak ngajemput anak kantor, anak kantor. Ibu calik na kursi, buka hardeng jendela, ngantos caroge. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, ganjaran dikir abdi dugikeun ka caroge anu nuju di perjalanan, salametkeun di perjalanan, tebihkeun di jalma dolim, tebihkeun tina balahi, hasilkeun bilik rezeki nu berkah nu halal. Hebat eta istri ngaduakeun kitu. Sumping carogena katingali rentang-rentang. Assalamualaikum. Ibu dijawab bari ngabenahan dangdanan, lipen geus medok semprot tiap pojok, buka panto. Eksan dina lawang panto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuing burinyai. Salakina bengong. Kumajak salakina. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ternyata ya Allah, ini yang lebih cantik. Ada di rumahku. Muji salakina. Indahnya bulan. Tak seindah wajahmu. Kuningnya emas tak sekuning gigimu. Aili pun medok pacengir cangkang jengkol nyelap masa gitu memening dangdang ken alhamdulillah daripada hente sama sekali Pan maaf jujur wae ibu punten, ieu mah dari hati kecil seorang suami. Bahwa lalaki lamun uih di mana-mana ti padamelan sok aya rasa sono ka bojo. Leres teu, Pak? Jujur jawab lalaki. Bener teu? Sok aya rasa son. Sono, mantak nu dipikas sono na atuh servis memuaskan. Ya masalah ki balik ti Jakarta, balik ka imah sore-sore hayang panghijeuk ka majikan da sono. Assalamualaikum, salam warahmatullah. Bray pantau dibuka. Salakina luncat deui ka luar. Areuwas aya penampakan bijil di jero imah. Memajikan hudang sare teu make tiung-tiung acan bu kacak-kacakan teu make baju dah redang kutang nu talina pegat ngampleh sabeulah sabeulah tali kutang sambung make panitih salakina ngadeg-deg di luar lain maca baiti jannati rumahku surga ku lain cek salakina innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah ya sore-sore aya penampakan ya Allah aya ditelek-telek geuning pamajikan ah keun bae goreng-goreng ge sono ah gabru ge di gabru ku salakina aya digabru salakina gogoakan da panitih nojos amit-amit geus goreng bau nyiksa deui. Mata bapak-bapak perhatian. Lamun pamajikan urang kesingna geus jadul model kitu, make eta meujehna di kana kulkaskeun. Kesel tuh dah, ka undangan ka pasar maneh. Cing kikian tarek mayunan caroge komo malam Jumaah. Kartika. Malam Jumaah dandan. Ya kan Siti Khadijah dari Kamis siang sudah menawarkan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa malam ini aku dibutuhkan? Jawaban Rasulullah, emang kenapa? Kalau aku diperlukan, maka aku mau dandan. Kalau tidak, maka aku mau ibadah sampai pagi. Subhanallah. Siti Khadijah. Jadi cara gening menang ganjaran, nawarkan diri ke salaki gitu. Cepat majikan. Lah, ogoh salaki ditawar-tawar. Jadi tawaran ge nyeruduk sorangan. Dengar di awewe teh hayang menang ganjaran ta di Kamis keneh. Di Kamis sore Kang, engke malam Jumaah. Jeung salakina jeung malam Minggu. Lain gitu Kang, mantak disebut Yaumul Jumaah. Jumaah teh hartina perkumpulan para malaikat rahmat. Disebutna poe Jumaah sabab dina poe Jumaah eta teh kumpul sadayana malaikat langit jeung bumi, malaikat rahmat. Mantak berkah malam Jumaah teh sehingga kapungkur Abdullah nikah ka Siti Aminah dinten Kamis sonten maka malam pertamana malam 2 Rajab malam Jumaah Aminah dan Abdullah bersatu maka dipindahkan nur Rasulullah tina jasad Abdullah kana rahim Aminah dina malam Jumaah tanggal 2 Rajab. Jadi lahir Rasul ti Ramana ti Abdullah malam Jumaah 2 Rajab. Lahir ti ibuna Rasulullah ti Aminah malam Senin 12 Rabiul Awal. Jadi jangkep Siti Aminah teh hamilna 8 bul. Geus Rajab terus tos Rajab. Sya'ban. Rawah, rawah. Bulan Islam, bulan Hijriah lain Jawa. Bulan Hijriah, nah bulan Islam naon cenah tos Rajab? Syah. Can pernah Nabi ngajarkeun doa Allahumma barik lana fi Rajab warwaha can. Daya wa Sya'ban. Syah. Beres Sya'ban. Ramadan, beres Ramadan. Syawal, beres Syawal. Zulqa'dah lain Haqiq. Sama paha kejepit Zulqa'dah habis Zulqa'dah beres Zulhijjah beres Zulhijjah Muharram beres Muharram Safar beres Safar Rabiul berarti salapan sasi Rasul dikandung ku Siti Ami Aminah lahir ti Ramana Rasulullah malam Jumaah 2 Rajab lahir ti Ibuna malam Senin 12 Rabiul Awal. Malam Jumat mantap barokah malam Jumat teh kitu Neng Kartikanya di kemiskin yang senawarkan diri Pak malam Jumat ya malam Jumat sunat cek-cek ya ngomong apa ya malam Jumat cek salakina oke lah berarti beres sholat isya dandan taman cek salakina muan capek berarti abis nek sare cek sare cek pamajikan anak batu rumah ibadah lima sare itu tawar gendiri malam jumaah teh. Bila perlu tambahan atau meli sare rapat teh. Ku Bima beli. Ai ulama mah lain ngajarkeun anak jang kakuatan badan urang lain ku kuku Bima ku sare rapat eceh akang lain kunaon ku wudu. Al wudu qabla ta'am qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu samemeh dahar wudu samemeh sare ku Allah ganjaran bakal menang ganjaran syahid di mana berkumpul dengan istri dengan suami istri maka hasilnya turunannya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu he cuma lain riweuh. Ti sore keneh nya panggilan ku Bima. Nya anu geus meuli Kang itu sare rapat. Beres sholat isya, tadi inum patuker gelas. Dasar uang warna jamu naik gelas dua deh. Pemajikan minum kuku Bima, salakina minum sari rapet. Nya jamu nama jamu sarua tapi khasiat beda. Tante jadi eta malam jumaan sosono anak. No pemajikan angkat ada haruras. Pangaruh kuku Bima. Salakina cerik nepi ka isu. Rapet tapi saki. Bahaya kan, terus ulah makin begitu lah. Kartika, Deni, wudu, ya, wudu, al wudu qabla naum fahuwa indallahi syahidun. Wudu sampai mesare bakal menang ganjaran syahid di mana boga turunan saroleh solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Zikir ka Allah, sok sing loba zikir ka Gusti Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi maknana syukuran teh Asep nyaeta ngagunakeun anggota badan di anggo ibadah, leres. Wa ijro lawal fiha. Oge ngagunakeun harta badan di anggo ibadah, sumuhun. Carana kumaha? Datang nisobna urang ngaluarkeun zakat dina hartana sataun sakali. Aya cenah paleuleuwihna sedekahna infak jariahna mangga masing-masing aya porsina zakat jangga bersihan harta supaya berkah infak jariah eta mah tabungan sampeureun di akhirat lumpatna ka masjid ka pasantren ka madrasah ka majelis sementara sedekah eta mah teu aya waktu nu kaliwat tiraha bae urang mampuna di mana keur aya sedekah ku harta mampu harta ku tanaganya ku tanaga kupikirannya kupikiran jadi nilai sedekah teu aya batasan waktu na sedekah mah sabab eta mah eupang supaya mampu ngadatangkeun deui rezeki nu teu disangka-sangka eupang. Makana Rasulullah kantos ngadawuh man arada ayyakudia hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing sajelema nu hayang dihasilkeun pamaksudanana dibereskeun sukseskeun bisnis jeung usahana falyuqaddim hadiyataha maka heurakeun ngaluarkeun hadiahna heulakeun ngaluarkeun sedekahna. Ya ibaratna urang hayang gampang rezeki ngandelkeun doa bae wungkul bahkan dina salat ge dibaca ku urang make aya kalimat warjukni aya eta aya hayang di rezeki ka dituna mah meureun suksesna mah hayang loba harta jang bakal ibadah kitu teu cukup dina salat beres salat Allahumma yassir rezeki wa aqsir amwali ya Allah gampilkeun rezeki seueurkeun harta abdi kanggo bakal ibadah lizadil ibadah. Teu cukup ku doa si horeng eta mangan sakadar useup butuh eupan naon eupana tuh sedekah. Lamun jelema cenah hayang gampang rezeki sukses bisnis ngandelkeun doa unggul henteu dibarengan ku sedekah eta ibarat jelema nyemah ka hiji imah nepi-nepina mah kanu dituju ngan pribumina teu araraya dugi kan dituju tapi hasil teh kasil tapi jelema hayang gampang rezeki sukses usaha sukses bisnis di samping wirid ngadua dibarengan ku sedekah teureun-eureun eta ibarat jelema nyemah ka hiji imah nepi kan dituju piri bumi aya disuguhan kopi di mere dahar balik di ongkosan meunang kardus teh. Eta ibarat jelema ngadua dibarengan ku sedekah teh tabungan. Ka mana Asep nabungna? Allah tos nyebarkeun bankna sok tabungkeun di dinya. Sabab saur Nabi mana kosomalun min sedekatin bal yajdan. Tiga kali Rasul mengulang. Harta yang kau sedekahkan itu harta bukan hilang, bal yajdan justru ditambah. Ditambah terus ku Allah. Lain leungit harta nu disedekahkeun teh bakal ditambah ku Allah. Subhanallah. Eta bangna atau Asep mana? Indung bapak nunggas rumah tangga itu mitoha. Eta bang. Sade Asep itu kiai kernyian majlis itu kiai can beres jin pasantren. Detetan tahun kakirangan anak aja nggak? Iyo cenah ieu keramik ta can ka pasanggeun daya pasir daya semena wios ku abdi bisa yogikeun bang mana deui Asep bangna tuh tukangeun imah eta budak yatim rek init ka pagawean keur manasan motor inget tukangeun imah aya tatangga budak yatim datang heula assalamualaikum jang geger ka Asep nuju naon nuju ameng ah kan dia bageur iya iya kang ngajajan dinten ieu nya doakeun asim berkah amin siapa tahu di belakang anak yatim ada malaikat rahmat yang mengaminkan tak cek nabi tong seubeuh ku hiji doa tapi sing loba menta doa ka batur sabab urang teu apal ti bibir saha doa urang diijabah buat ti bibir indung bapa urang buat ti bibir anak yatim tatangga urang misalnya ieu dilalawarakeun ku urang buat ti bibir tatangga urang belah ditu pakir miskin misalnya ieu ku urang tara ditulungan dina hijina waktu dan tulungan ku urang kecil akan ieu kang meser beas ieu kang meser lauk paukna nyuruh cur cipanon tatangga eta pakir miskin ya Allah gampilkeun rezekina ieu jalmi buat ti bibir eta doa urang diijabah ya Allah dengan deukeun bibir urang malah teu pede urang doa ka Allah ngan urang ngarumasakeun diri hatena kotor urang masih kena ayah sombong, ayah hasud, ayah dendam, ayah jahil, ayah saraka, ayah tanah hati. Sedangkan namun ayah runtah kena dina hati, maka inna allaha la yukbalut doa min khalbin ghafilin lahin. Allah mualwakan narima doa hiji jelma, lamun hati lah masih kena kotor. Mantak butuh ku doa bat, batur. Coba yang mutan, gitu. Jadi orang kena nabung, tak kadinya nabung. Di mana orang gak doa ka Allah nagih? Dina sholat maca kalimat warjukni beres sholat maka ayat kalimat Allahumma yasir rizki bahkan bapak-bapak manggis beres jumat maka disunatkan maca doa Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'id ya wadudu agnini minta benghar leres teera dimana nagih ka Allah tidak bisa buka tabungan dimana-mana karena terjelobat-jelobat terbuka ka era ayo nabung hentu, ayo nagih ungal poe ayo nabung hentu, deposito nangis beak, nangis limit ayo ATM digesek-gesek, nyobol bijil-bijil mimiti nabung 1 juta, nangis 2 poe, diberi ATM na dicokot deh, etan 1 juta ayo ankeneh tuh seket kau 4 poe na, init ke ATM sesuai jeung pin anu dina ATM menta 200 ribu, bijil moal dina ATM moal bahkan kelakah bejat eta kartuna dipaksa ke bijil-bijil cek satpam nah tadi can beres-beres nyanak kantos saja sabarah kira nyanaknya 200 ribu leres teh eta pinna leres tuh konek nana ngante bijil duitna naha nabung teh nabung abdi iraha aya 5 dinten mah sabaraha 1 juta pernah dicanak pernah terus 2 dinten hari tadi canak deui 1 juta santos nyanak 1 juta deui di usian deui teracan di usian deui ceuk satpam siang tolol tapi kebejan sugan mesin mau bijil-bijil dipaksa kecuali ditajong sama mesin enak tuh seueur jalmi nu kitu ngagesekeun ATM unggal waktu ka Allah ngan warjukmi ai tabungan teu diperhatikeun awas ulah nyalakeun doa ulah nyalakeun salat pak urang mah salat wirid mah wirid terus susah meureun hese rezeki teh tah eta si loreng virusna tara mariksa tabungan deposito geus teu aya rek jumaah kotak jariah liwat kan pura-pura sare lalaki mah tok tok tok tok tok tok tok apal ka liwat beunta deui aman salamet darbe salat jumaah barejukni jeung malaikat emang gua pikirin sia nabung ge eueuh nagih tapi tok tok kotak jariah stop kodok kantong. Rek 10.000, rek 20.000, rek dina 100.000. Nah, santeuna saeutikna urang boga tabungan. Siak liwat begitu dina salat warjeb ni teu isin teuing. Da boga tabungan. Beres jumah Allah mayakan ya habli habli ya mayid ya gernini bihalalika tahramika wifadlika amman siwak teerak nagih ka Allah nagih boga tabungan komo dimana-mana tabungan anak balik jumah mah ya kang ngomeser pasakin ayana kang ngobalanja bah ya kang ngobakal abah dinten iya tuangkan enjing abdi badai jarah abah mah ka indung ka bapak datang ka mana jang bager ka wali songo bah samarape saminggu bah lilanya mohon bah samara ongkosna 1 juta beusna full AC tuh barabeus genep beus doakeun abdi sing salamat di jalan sing diijabah doa abdi di makom-makom aulia jalmi-jalmi nu mulia didoakeun ku abah sing sehat sing panjang umur sing salamat sing berkah rezeki sing diselamatkeun di perjalanan sing jauhkeun tina balahi. Dan abah teh manan saminggu ujang rek berangkat abah hayang we bekal atuh saminggu aya disiapkeun bahkan teh saminggu di langkungan ku abdi bisa telat abdi uwi teh ieu kang umi teh kang balanja 10 dintenan di langkungan ku abdi nyerucut cipanon indung bapak bunga jung jang beger kasep salamkeun ka para auliana Allah sing diijabah doa jeung pamitan maneh ya hakim keur imit na geus meunang ijabah da ngabungahkeun indung bapak. Jio mari kredit jarah ka wali songo datang ka indung bapa barek jarah doakeunna rong rasa 1 juta saminggu di ditu teh atuh ajang ujang teh saminggu itu menan abah anu mang meureun rokok menta tu jang rokok saminggu engke we bah balik jarah ceuk bapa na aing hayang ngarokok ayeuna kudu nungguan saminggu deui atuh nyengsol manten ya biwir ceuk indungna jang atuh mah menta balanjana saminggu mah engke we mah balik jarah. Cek inu narek nyamel aja na duku dudungguan saminggu deui atuh peot manten coetna. Ya Allah ya Rabbana wal mali ijabah sucana aja gegerewekan di payunan makom aulia cerik istajib istajib istajib maaf tuh ridho Allah teu nyampe saup nganyerikeun hate indung bapak syukuran ka Allah teu ditarima sabab eta jelema teu mampu syukuran ka indung bapak. Awas, batak cik Imam Suyuti nilai nagih gede lamun sedekah ka indung bapak saperak dibalesna 800 kali lipat. Lamun ka ulama sedekah leuwih gede saperak dibalesna 100.000 kali lipat. Wow. Batak cik gede ai bari ka kiai. Cicing cicing. Ya Allah ya Rabbana. Sabab naon moal wauh kana akhlakul karimah lamun teu diterangkeun ku kiai. Ku kiai jeung kiaina kudu tahu diri. Ulah sombong kudu bageur kana beunghar. Sabab kiai moal beres berjuang nyen pasantren lamun eueuh jelema berehan anu beunghar, bener. Tapi akhirat dipantau surga opat golongan pangeranlah asup surga. Cik malaikat saya abdi nu maot jihad di jalan Allah ka mana ka surga geuning nyaho ente jalma nu jihad di jalan Allah syahid maot asup ka surga ti saha ti kiai baheula diwartosan sing era tu ditukangan aya kiai ulami heulaan sia mundur jarageun ku kiai tarojor sa abdi haji mabrur ka mana ka surga apal kitu balesan haji mabrur ka surga nya apa ti saha di kiai sing era tuh kiai ni tukang mundur era ini jauh jelema beunghar nah abdi jelema beunghar berehan berkorban di jalan Allah jaminan nang surga ceuk saha si kiai sing era di tukang ya kiai mundur kiai mangga kiai cik malaikat bari ka mana kiai ke surga nah apa abdi tukang ngamalkeun ilmu ngawartosan jamaah nepi ka saroleh jamaah make naon berjuang mah nya pasantren abdi gaduh majelis gaduh pasantren alhamdulillah di mana biayana nya kadamel jangra teu ti jalma beunghar nu berehan singera tu kiai teu jalma beunghar nu berehan tukang ah nya mana ti heula sing bageur ka kiai teh sia teh Kia itu bang menta udunan ke santri na 10.000 sabulan yang mantuan mayar listrik meni hese karena pendidikan agama heserek maju nek tercerah karena pendidikan umum masya Allah mah khusus komputer mah 200.000 bayar mah khusus bahasa Inggris 200.000 bayar mah ketua ustad di majelis taklim impak sodako yang mantuan mayar listrik sabulan 10.000 kumajekin nuna cik bapak nabe jaken kakiai engke bisa kalikan satahunin lebih kante nalapun entah di Karawang kakiai kanguru begang kesedotan ikhlas markosa kakiai Allah bahkan anaknya ngaji kaimah kiai ayah indung bapak nate nyahonya wacara dan budaknya milu jeng babaturan di jalan kecara rek maparokeun domba domba mah dituyun tapi budakna ngaji ka imah kiai indung bapana teh nyahue berarti mulia domba jeung anakna kuduna mah datang assalamualaikum kiai waalaikumsalam warahmatullahi kang di mana tatang abdi kiai aya naon ye sauna burang kali ngaos di dieu oh si pepen nya eta teh anak abdi usi ganteleun anak udin eta teh nya anak abdi eta teh kiai ngan abdi ka dia teh rasa dosa dosa naon heuh panet anak teh berenang tanggung jawab abdi da abdi bapana abdi kudu ngadidik sementara abdi teh nyaho teh bisa nanaon ayeuna ngadidik ibadah kiai kudu mah tanggung jawab abdi sedengkeun dididik ku kiai ayeuna eta budak abdi abdi can ijab kabul yuk ijab kabul jeung abdi ayeuna abdi rek mere amanat ka kiai naon tarima ieu budak abdi jadi santri kiai didik salatna didik ibadahna sing rido dibere amanat ku abdi insyaallah kang doa-doa ya amanat diterima ilmu sing manfaat atuh budak sing betah ngaji di dia doa-doa kiai bahkan masalah biaya na abdi nu tanggung jawab dibayar sakaligus ayeuna keneh ameh ka abdi tenang mangga tampi ku kiai ieu bayaran ngaji barudak abdi tah 30.000 opat tahunan eta kiai langsung mah jengkang heuras pingsan jeung kiai ieu mah lain sedekah markosa maju moal eta pendidikan model kita mulai kemajuan yuk urang bantu perjuangan para ulama para kiai pasantrenna majelisna yang sa tegas sambel ku urang anak inci urang buang ke didinya masantren leres leres teu leres teu hayang ngadum urang kali saleh hayang sok mimitian urang sing jadi contoh saleh ya Allah ya Rabbana gening syukuran kana nikmat Allah harta dege dianggo ibadah tapi ingat panganten tina nun aya kap nikahun nunna nikmat kapna karohah naon karohah teh riweuh aya riweuh na rumah tangga teh neng Kartika lain nyingsieunan lain nikmat bunga wungkul tapi aya ripuh riweuh hariwang bingung aya lain nyingsieunan jeung kuring lamun Kartika teu percaya tanyakeun ka panganten kelas berapa leres aja nya ayeuna mah bunga keneh tapi ingkin sataun dua tahun aya kariweuh kabingung komo geus datang turunan dipercaya ku Allah gaduh putra kabingung nambah sabab beban ekonomi bertambah bisi aya ujian ka Allah ku masalah ekonomi ayeuna mah loba keneh duit dahareun loba dina hiji waktu biaya perlu salaki keur diuji ku Allah teu boga usaha istri soleha ISTRI Kartika ina iman esna sabar selalu menerima apa adanya ada uang abang sayang gak ada uang tetap abang disayang becek itu ente bejana cek pak haji di dia ibu-ibu di dia maafan ala gara kasalakina lamun salakina gara lalu pak duit cenak itu lamun tebuka duit kuma sarwa jeng urang karawang kamu ngadengnya harga nararek bibir pamajikan mari lu naik tung keripit ahe urat bawang bibir nyungcung tebuka duit kasalaki ngajak perang aya nu kitu aya mun salaki duit na carang ka salaki wungwung wangwang di dapur meuni trong treng tang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di tekebirit ngabibita sayang berit ya Allah ya Rabbana ya masalaki balik di mana-mana lengoh teu hasil nyengsoal nalawang panto salakina bari leuleus capek teu hasil asalamualaikum teu dijawab-jawab acan cing salakina jawab atuh nyai wajib ngajawabna lah teu semangat kunaonnya itu eta loyo pasti teu hasil. Hanyus kumaha tuh dah ikhtiar nama ngeles akang teh mantak berangkat isuk oge pancek pangeran geki tuh guning nuwajib mah ikhtiar na hasil jeng henteu nama urang sabar we tawakal ka Allah nyai tawakal. Nah akang bisi lapar abdi di dapur geus ngagoreng tawakal. Kasurupan pamajikanana iya mikir cek salah kina ulah gitu nyai siap bisi kawalat. Nah cocolkeun kana kawalat. Ya Allah ya Rabbana. Pamajikan lompat ke kamar, kunci panto kamar, salakeun hudang tuk tuk tuk tuk. Nyai buka atuh nyai ulah kitu ulah camplak ka salaki teh. Lah teu hayang. Teu percaya. Tidak akan teh cinta ka nyai. Bohong. Untung di dieu ingatnya Rasul ketika nikah ke Siti Fatimah ka Sayyidina Ali eta dina wasiat Rasulullah gelis Fatimah Ali kasep anjeun rumah tangga ibarat nyepeng rambut salembar. Ujung rambut nu hiji dicepeng ku anjeun Fatimah, ujung rambut nu sabeulah deui dicepeng ku anjeun Ali. Maksudna kumaha ama ya Rasulullah? Ali kupingkeun, lamun Fatimah ngadudut kana eta rambut, kawajiban anjeun Ali merean eta rambut. Lamun Ali nu ngajemput eta rambut, ngadudut eta rambut, kawajiban anjeun Fatimah merean eta rambut. Ulah padudut-dudut bisi pegat. Kiasanana, lamun salaki keur aya masalah, pamajikan kudu mampu jadi penyejuk. Lamun pamajikan keur aya masalah, salaki kudu mampu jadi penghibur. Kitu ulah saruan. Tadinya masalah, kadang-kadang gara-gara teu aya kasabaran, timbul retakna rumah tangga. Nanti kalanjen sing papaidan kasabaran. As-sabru miftahul farah, sabar adalah kunci untuk membuka kebahagiaan. Di iman es sabar te tawadu, istri yang solehah yang tawadu, rendah diri handap asor. Ya Allah kusopan bahasana rengkuh ajri kanu jantan caroge Siti Khadijah lamun digerok ku caroge ku Rasulullah tarangka luhuran suantan caroge bahkan lamun digerok ku caroge ku Rasulullah tewantun jebat jenengan caroge tapi gelar caroge nu disebat labbaika ya Rasulullah bade aya naon Gusti utusan Allah. Hayang bapak gaduh istri sopan hayang. Hayang bapak disopanan ku bojo hayang. Hayang teh aya syaratna, naon syaratna? Bapakna kudu mampu jadi contoh sopan ti payun kana janten bojo. Mampu nyontohan sopan ka bojo. Kunaon Siti Khadijah sopan? Sabab Rasulna nyontohan sopan ka bojo manggilna naon? Ya Humaira, wahai bunga mawarku. Ibu dikitu-kitu tara ku salaki. Jawab jujur ibu kitu teu. Tak tahu nyalahkan ke pamajikan, namun pamajikan culang kum. Kadang-kadang sakina nyontohan terbenar, jenong kah dia? Pamajikan lebih radikal nggak jawab, nah enak jebrak. Astagfirullah. Rasul memanggil kapojo bunga mawar, gitu. Mantang ibu nggak balik pasti ngomong nggak salah kina. Kayaknya tadi tak, tiksi Asep Foge. Muliakeun pamajikan teh. Rasul ge manggil ka bojona bunga mawar, Kang. Akang mah meni can pernah manggil kitu. Salakina ngagoak, wajar. Rasul manggil ka Siti Khadijah bunga mawar sabab Siti Khadijahna gelis. Rimane. Pamajikan ngadat teh. Meni tega akang mah ih. Atu goreng-goreng ge abdi teh pamajikan akang, atu muliakeun we sekali-kali mah hayang disebut bunga. Oh, hayang, cek salakina. Sok, wahe bunga jawer kotoku. Ah, kejem lalaki teh. Tinggal di Siti Khadijah dipanggil ke Rasul model kita sopan santun tawadu rendah diri handap asor ISTR Erna Ridho diatur ku salaki selama eta aturan tenyimpang tina aturan Allah. Nyai ka mana? Ka warung Kang. Tutup aurat sing rapi. Nyai ka mana? Bari ameng ka tatangga sok ngobrol biasa Kang silaturahmi. Heh, ngobrol salina obrolan jadi ibadah. Tapi lamun geus ngagosip, ngarompi, ngagoreng batur, nyai balik ka imah mending tandarus. Itu aturan yang baik. ISTRI I-na terakhir ilmu. Kartika siapkan ilmu supaya betah caroge mungkin cinta mungkin dedeh timbul kepercayaan batin caroge ilmu nepi ka barang dahar ge kudu dipelajari, bisi caro ge resep sayur asem kartika diajar nyeun sayur asem. Lah coba-cobaan nyeun sayur asem dikecapan tongke salaki. Ilmu ya penting ilmu, ulah jadi jelema bod bod bod sok ripuh resiko jelema bodoh tak awas tah nya. Mata kurang tos lebaran kudu mikin rajin tolap ilmu, ulah cicing dina kabodohan riweuh jadi jelema bodoh teh jeung ngariweuhkeun batur deui. Resikona jelema bodoh tah. Aya jelema bodoh, pemuda bodoh nongkrong di jalan, di seberangan jalan, di pentasin jalan aya nini-nini keur nangtung. Cek budak orang bodoh, iya nini-nini lamun dibantuan mentaskeun pasti menang ganjaran. Ah bantuan ah budak orang bodoh lupa mentas nya kaleungeun nini-nini. Mah ayo mah mentas mentas mentas. Teu tatanya heula. Atuh nini-nini ngadap bari gegerewekan di bangka mana ieu teh. Geus buru buru buru. Begitu beres mentas cek budak orang kunaon mah adat-adatan nambek wae. Ku batur mah ditulungan dipentaskeun. Nya nini-nini balik molotot nulungan naon. Aing kalah ke mentas balikeun deui ka dieu. Atuh pantes nini-nini ngambek. Budak ngora ngahuleung, oh aing tadi mah di ditu nangtung aing mentas apa reureuh. Reureuh. Kan imah belah ditu. Batur menang hese mentas. Aing geus nepi geus dibalikeun deui ka dieu. Bodoh. Ngariweuhkeun batur. Kahayang tarik mentas genta tanya heula mah pade nyebrang moal Acep nembe bieu pan bumi pale ditu. Oh ya mah lain sok tau buru-buru ngan mentas buru-buru ini ngadat kerak yang menang bieu mentas terus dibalikeun deui ka dieu. Meni percis setrikaan tan ini tak ulah jadi jelema bon bon sukriweuh jelema bodoh teh jeung ngariweuh batur ongkoh deui ustad ketipu ku jelema bodoh. Ustad ketipu. Eta ustadnya pangrajina ka masjid bari jauh ge ti imah. Dina hiji waktu rek magrib bleg hujan gede. Cik ustad aduh. Hujan gede. Rasan eueuh nu ka maracik ye. Korban jelema eueuh nu ka masjid ah berangkat teh maksakeun. Padahal eta ustad keur nyeribeuteung mules. Da geus matis ngalujak. Mabok sambal maksakeun ka masjid ngopayung aya nepi ka masjid teu aya sasaha. Cik ustad ah ade oge we sasaha ah ek digerebegeun ye salat sorangan saya beuteung teu kuat mules jaba di masjid teu aya WC deui karek-karek takdir gerebeg budak bodo limaan datang preman tat tat tat tat nyebut lagi lain tat tat. Tak ustad diopas anon ya tak ribut dan ribut tak ustad rek naon oh atur rek sholat jadi pai makan di masjid. Oh iya sholat bawa ningku bodoh tanya ho sholat tak preman lu lima atur ustad sakaliannya kuring ada insap ya nama hayang kuringnya ho sholat diajar kumacaran apa ngelatihkan huuuh ayo nyeribut dan kudu ngelatih lah bisa nama praktek langsung praktek ek latihan ngehajaman ke kaimah ya nyeribut dan ya pulas ya di masjid ya WC deh. Ajak preman ulima nya tuh hayo siap mun. Hayo ngajajan tukang. Bebruk teh tukang baris. Ustaz Galih, ieu mah atuh pasukan baris berbaris. Kagigir, kagigir. Kagigir. Cek ustaz, sok komat. Nu kumatan kumatan. Nu Allahu Akbar. Tah ustaz teh kitu ngomongna deui. Preman nyaon Allahu Akbar takbiran. Wa Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek ustaz sekalian saya toko colok beduk takol beduk yang ngadulak ngadulak ngadulak ya ya terik sholat itu mah takbiran gesta itu bisa mengesta langsung baik cek ketua preman tad langsung baik kuma pankuring maka karak sholatnya kecannya ho aina mengestol batatanya cek ustaz turutan baik kuring cek preman ulima siap Allahu Akbar preman sing barwak gitu Allah Allah Allahu Akbar limaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, oh bismillah. Mari luar kabe. Atuh jadi gandeng eta salat. Eta ustad ngahuleng geuning nurutan. Nya teu salah preman da ustad ngomongna tadi kitu turutan bae kuring. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kabe mari luar. Eta ustad ngarumasakeun lah aing salat jeung nu bodo yeuh, ceuk ustad. Ngalieuk eta ustad ka tukang bari ngomong, nu ieu mah tong diturutan. Tapi preman sing garwa nu ieu mah tong diturutan nu ieu mah tong mari luar ngomong ngingkeun waneh wae ustad pusing sret di ka tukang lain kitu atuh preman ngaguak di lain kitu lain kitu samareup babacaan teh eta mah ustad bikin pusing di hareup ngahuleng ceuk ustad wah kacau ieu salat kadenge ku preman buah wah kacau salat wah kacau beuteung mules teu kuat salat teu ejreg di masjid eueuh WC babak ustad luka da beuteung geus teu kuat ningali ustad mangpret beri huhujanan ieu preman milu lumpat mudah da disangkana eta lumpat salat keneh. Eta ustad mikir aing lompat ka imah moal ka tepi jauh ieu beuteung geus mules teu kuat ustad geus asup ka kebon ngangkatkeun samping muka kolor goh nagoh aing rek ka tukang preman geus dalaragoh di tukang teu tadi narek salat berjamaah gagal jadi modal berjamaah. Modal pakai imam. Modal berjamaah. Ayo imam. Ayo ustaz tunggu sabar preman tunggu daging. Nah we merosot kencang. Era tiga tukang geus dararagog limaan. Eh lemon di video resep eta teh. Asupkeun kana YouTube judulna modal berjamaah. Aduh ampun. Resikona jelema bodo. Lain mah mun kudu riweuh, batur ge milu riweuh. Tak ana kurang diantep bodo ulah. Kudu cerdas anak kurang terutama ilmu agama. Eta nu pokok utamana ilmu agama na heula. Budak datang, "Mah, Pak, kursus bahasa Inggrisnya hayang bisa bahasa Inggris alus didukung ku Bapak." Ngan hiji kewajiban maneh ulah ditinggalkeun. Naon? Miluan kursus bahasa Arab. Kitu atuh. Adilna naon? Naon teh kan bahasa Inggris, bahasa Arab jarang teh anu kursus, bener teh? Sok kalau mun disensus sok sak desa kelurahan ieu. Aya teu nu kursus bahasa Arab. Tah. Padahal teu bisa bahasa Arab beriweuh. Maaf lah. Kantos kada itu ke Mekah ke Madinah, cacan. Nasib cacan, cacan. Sing nasib beurang amin. Aya tos ke Mekahnya teh dia seurnya. Karasa bodona teu bisa bahasa Arab lurah. Tong batur kuring, riweuh teu bisa bahasa Arab. Nawar kol make hulang, hulang. Nyaonangan halal. Halal, halal, halal. Cek nu dagang kurma haram. Teu jadi beuli da Arab. Gara-gara bodoh teu bisa nawar. Cek babaturan ji geus meuli, can. Teu bisa ngomong eh. Biasa nu nawar. Bisa bahasa Arab dah kecil. Rasan can pernah ente ngobrol bahasa Arab hari si haji sholat bahasa Arab aduh eh sholat bahasa Arab non hubungan aja meli korma tenang ji nepetin bahasa Arab pebaturan bodoh tapi pede bodoh tapi percaya diri sanggunah nawe nunjuk korma manggil makan orang Arab nu dagang korma bisa abu ya cek pebaturan usalli untuk orang Arab kuring kira luas saya nanya usul tenang berarti bahasa Arab betul yun itu orang Arab bulang bulang oh gini di Indonesia mau usul itu korma kita dagang korma gendang berarti ngelaku siapa orang Arab kam kilo kilonan bawa-bawa orang Arab apa lu babaturan ngerti nanya kan oh berarti berapa kilo kemudian dijawab ku babaturan abu ya talah tarokatin maksudnya 3 kilo terus dagang korma mungkin pusing yang ku manggil anak orang Indonesia mulai korma 3 rokat cek orang Arab oh 3 kilo nah keduk nanti laku ditimbang begitu di kilo muter jarum kiloan anak sabab aya beban korma babaturan ngaguak deh beri nunjukkan aja rum kiloan anu mutar abu ya abu ya mustaqbilal kiblah kiblah orang Arab keselit sekarang Arab beri molotot tulak cangkeng tutunjuk ke babaturan kuring Indonesia ala an makmuman lillahi ta'ala Allah Akbar. Sekarang ke Arab geblek ya jamaah. Kohor kini ngajakan sholat maghrib. Ih bodoh teh gitu. Ih bener ih. Ulah-ulah jadi lemah bodoh. Kudu boga ilmu. Matak istri soleha. Hiji iman. Kedua sabar. Tena tawadu. Erna rido diatur kusolaki selama aturan. Tinyimpang tena aturan Allah. Ina boga ilmu. Dan cukup istri soleha, suami pun harus soleh. Suami yang soleh, S-U-A-M-I, Esna Syaja'ah, gagah. Kudu boga wibawa. Lamun salah kita boga wibawa, runtuh. Hakikat rumah tangga. Nah, sababna, kudu nasalaki menjadi komandan di imah. Sementara eleh ku anak buah. Itu tunjuk ku pamajikan belakang ngompol. Aku mah nyanyi, aku mah mamah, papa. Cek pemajikan anak papa di imah budak asuh ku papa nu masak papa anu nyeuseuh papa cek salaki ai mama mama ngojek lalaki goblok gitu kan dayus lalaki gitu mantep pemajikan maksiat doraka salakina teu wani nyaram hati-hati dicirian dayus lalaki gitu. Sedangkan alal kidayus tomboro asuka surga ngambes sesengitan surga geus diharamkeun ku Allah. Ulah camplak teh ibu ka salakina. Keur can rumah tangga mah euceuk, surga euceuk teh aya di indung bapa, tapi geus rumah tangga surga euceuk aya di salakina. Neng Kartika, can nikah mah anjeun surga anjeun aya di indung jeung di bapa, tapi geus rumah tangga surga Neng Kartika aya di deui. Teangan ridho Allah aya dina ridho salaki. Sok hayo. Ulah. Muncrat ngomong teh ka salaki. Nyocos. Ingat, bicara oge surga Allah teh. Kang hapunten. Seueur kalepatan nanti sok culang bahasa. Kudana kamarita lebaran kitu teu. Sasalamain lawang mata hampura udingannya sekelamat arah sebesar datang kirang bara kiki cium kiri cium kanan kasalakit cium lengan belakang awas ketika saja gagah tapi ningali fisik madohir alhamdulillah ya Deni termasuk kategori sujuki vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada kalah. Merasa mubarak sujuki katana sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil dikasih urut tidak mempesona. S-U-U na uswatun hasanah, suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi contoh baik bagi istrinya. Tadi teh lamun hayang gaduh istri soleha salatna salakina kudu soleh tihilah. S-U-A na suami amanah, tanggung jawab sabada akad nikah dihalalkan ijab kabulkan salamat jeung cilakana Kartika aya dina leungeun Deni. Amanah kudu dijaga eta. Sabab mulai isukan beres akad nikah, Deni bakal jadi minantu. Naon minantu? Mimiti nampi tugas. Sedengkeun Pak Eyek jadi mitoha. Naon mitoha? Mimiti tugas habis. Pasrahkeun ka Deni. Cek Pak Eyek, Deni kasep bager jang nitip Kartika. Salametkeun dunia jeung akhiratna. Amanat awasna kudu dijaga. S-U-A-M M-na suami mawaddah cinta kasih sejati suami ka istri lain salaki nu pinter mangianken imah mewah mang melikeun mobil mewah mas intan berlian lain tapi salaki anu cinta deudeuh ka bojo salaki nu mampu ngabimbing ibadah kana janten bojo mah masak wae tos jam 4 asar tos salat asar teh acan teh acan mah kantunkeun pareuman kompor sok salat asar lah. Mah, gugah tabuh setengah satu. Kurang menta ka Allah, kurang tahajud, kurang istikharah. Hebat eta lalaki. Cinta ka bojo model itu. Yang menang ridho dunia akhirat, hayang babarengan jeung bojo di akhirat. S U A M I ina suami istiqamah panjang teguh dina ibadah tungut telituan tegedeg keanginan bawa anak keluarga urang istri urang Deni kana jalan kasalametan kana jalan nu dipikir untuk Allah jauhkeun istri jeung anak keluarga urang tina sengatan-sengatan lentaman seuneu-seuneu neraka Allah salametkeun nya jaga eta. Mudah-mudahan aya manfaatna. S U A M I Nun Kaf Alif Alifna Istiqamah Nikahun Hakna Halawah. Sebagian ulama ngamanan halawah. Naon halawah teh amisna rumah tangga bakal kapagi. Lamun dina rumah tangga Deni Kartika dieusian ku loba syukur kana nikmat Allah, dieusian ku sabar tawakal yang hareupan ujian jeung cobaan, istiqomah dina ibadah, maka sakinah mawaddah warahmah, katentreman hirup rumah tangga dieusian ku saling pika cinta, saling pika nya, saling pika dede, dibarengan ku ridho jeung barokah Allah, aya kasrean dina rumah tangga anjeun bakal tercapai, dikabul ku Allah. Amin. Anak turunan sing saroleh salehah. Amin. Ya Allah ya Robban alamin. Naik setengah 10 beres jam 12 2 jam setengah. Mari kana bujur-bujur. Mudah-mudahan aya manfaatna. Apunten teu segala kakirangan kumaha perjalanan ya tapi sim kuring kaleresan. Salasna mah tadi oge hampir terjadi Pak punten. Sim kuring tadi tos di ka bandara ka Cengkareng tadi teh enjing bade ka Semarang tadi teh enjing terus tadi ka bandara balik deui teu jadi da teh anu ngondang cicing mantek ge ulah serius teh insyaallah sami ngondi ka daerah Sarawak Malaysia acara walimatul hitam hitanan hajat hitanan nyunatan si Upin si Ipin gitu. Mulai percayaan me tete buah saya buah orang bohong yang harus dipercaya kemudian benar nanti kan ini niriknya Rasul ke Malaysia aja mereka undangan doakan sing para anjang iswa sarana bahannya sing sehat anjang iswa bahaya sing nasib nya biasa kemegah ke Madinahnya doakan para putra mantu sadayana sing berkah rezekina sing langgung diberokahkeun usaha dilancarkeun usaha yang bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala atuh sing sukses dina pernikahan anjingna diserengan ku barokah Allah pilarian saksi kanggo pernikahan Neng Kartika dijalmi anu ibadah sok para ulama para kiai tugaskeun jadikeun saksinya kula sembarangan ngadudut saksi. Lamun ngadudut saksi sembarangan titah nyaksian pernikahan ti jalma nu pasek, jalma pasek teh jalma anu sok nyeun doraka ka Allah. Sok nyeun dosa ka Allah, mantak moal berkah na rumah tangga. Mantak canak saksi dina pernikahan anak urang, rai urang jalmi anu ibadah. Saha tu para ulama para kiai canak pendang ka urang, para ulama di dieu cenah jadi saksi supaya barokah rumah tangga. Sakitu bae dalam sikap mudah-mudahan ada manfaatna. Apunten teu segala kakirangan wa kun akhi lil mubtadi musamihan. Wakun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bita'amuli wa inbadihatan pada tubat diri sehari kalepatan kesalahan luruskan bereskan islahkan ikhlaskan tapi pun aya kalepatan ana pang bereskan pang islahkan wa ilerasna sing jantan ilmu anu manfaat kamu orang sadayana ayat itu maka orang aduan sasarkan aminan wa masalli wa salli wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'a aminina wa karimina wa maulana muhammadin وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ومن عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة